Ada sebuah kebiasaan yang sering tidak kita sadari. Kecenderungan untuk selalu menceritakan apapun yang terjadi dalam hidup kita kepada orang lain. Setiap perasaan, setiap rencana, bahkan setiap luka kecil yang baru saja kita alami, seolah-olah harus segera dibagikan. Kita merasa lega ketika meluapkan isi hati, seakan beban sedikit terangkat hanya dengan bercerita. Tetapi ada hal yang jarang kita pikirkan, bahwa tidak semua orang benar-benar ingin mendengar cerita kita, dan lebih jarang lagi orang yang mampu menyimpannya dengan tulus. Kenyataannya, kita sering tidak sadar, terlalu banyak bicara justru bisa menjadi sumber luka dalam hidup kita. Apa yang awalnya kita niatkan sebagai cara untuk mencari dukungan, atau sekadar melepaskan rasa penat, seringkali berubah menjadi bumerang yang melukai diri sendiri. Saat kita menceritakan terlalu banyak detail tentang hidup kita, kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk menilai, mengomentari, bahkan mencampuri hal-hal yang seharusnya menjadi urusan pribadi. Ada kalanya, orang-orang yang kita kira akan menguatkan, justru menggunakan cerita kita sebagai kelemahan yang bisa dipelintir. Dan ironisnya, kita baru menyadarinya ketika luka itu sudah terlanjur dalam. Ketika rasa percaya yang kita berikan berubah menjadi senjata yang menggores balik hati kita. Bayangkan seseorang yang dengan polosnya bercerita tentang kesulitan finansial kepada temannya. Mungkin ia berharap mendapat pengertian atau sekadar bahu untuk bersandar. Namun beberapa waktu kemudian cerita itu menyebar ke telinga lain, bahkan diputarbalikkan menjadi bahan cibiran. Dia itu selalu mengeluh soal uang atau jangan dekat-dekat, nanti ditagih utang. Rasa malu yang muncul jauh lebih menyakitkan dibandingkan masalah keuangan itu sendiri. Dari sini, kita belajar bahwa terlalu banyak membuka diri bukan hanya membuat kita rentan, tetapi juga menjerumuskan kita ke dalam luka yang sebenarnya bisa dihindari. Selain itu, berbicara tanpa kendali juga dapat merusak harga diri kita secara perlahan. Semakin sering kita curhat sembarangan, semakin banyak orang yang memandang kita lemah, tidak mampu menjaga privasi, atau terlalu bergantung pada perhatian orang lain. Kita seolah kehilangan wibawa, karena orang lain melihat kita tidak mampu menahan diri. Luka semacam ini tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya terasa pada bagaimana orang lain memperlakukan kita. Ada yang mulai meremehkan, ada yang tidak lagi mempercayai, bahkan ada yang mengambil jarak karena menganggap kita selalu membawa drama. Inilah bahaya dari terlalu banyak bicara. Bukannya mengobati luka, kita justru menambah beban. Bukannya mendapatkan teman sejati, kita justru memancing musuh dalam selimut. Dan ketika semua itu terjadi, yang tersisa hanyalah penyesalan. Dari sinilah kita perlu belajar menahan diri, karena tidak semua hal layak untuk keluar dari mulut kita. Ada cerita yang harus dijaga rapat di hati, bukan untuk ditutupi, tetapi untuk melindungi diri dari luka yang tidak perlu. Ada 6 pelajaran hidup yang perlu kita ingat. Semua ini akan menyadarkan kamu betapa banyak penyesalan jika kamu menceritakan semuanya dalam hidupmu ke semua orang. Kita mulai. Pelajaran ke-1, tidak semua orang ingin melihatmu bahagia. Salah satu pelajaran terbesar dalam hidup adalah menyadari bahwa tidak semua orang di sekelilingmu benar-benar ingin melihatmu bahagia. Ada yang tersenyum di depanmu, tetapi hatinya dipenuhi iri ketika melihat langkahmu maju. Ada yang seolah memberi dukungan, tetapi diam-diam menunggu kapan kamu terjatuh agar bisa merasa lebih unggul. Inilah kenyataan pahit yang seringkali sulit diterima, terutama bagi mereka yang terbiasa percaya bahwa semua orang memiliki niat tulus. Padahal, semakin terang cahaya yang kita bawa, semakin banyak bayangan yang muncul. Semakin besar kebahagiaan kita, semakin besar pula potensi orang lain untuk merasa terganggu olehnya. Menceritakan kebahagiaan kita kepada orang yang salah bisa menjadi bumerang. Misalnya, ketika kita mendapatkan pekerjaan baru yang membanggakan, lalu kita membagikannya dengan penuh semangat kepada teman atau kerabat. Alih-alih ikut senang, mereka justru mulai mengkritik. Ah, pasti cuma hoki. Atau, lihat saja, nanti kamu juga akan kesulitan. Kata-kata semacam itu bisa menusuk hati lebih dalam daripada 1000 luka fisik. Kebahagiaan yang seharusnya menjadi sumber energi, malah berubah menjadi keraguan, hanya karena kita salah memilih telinga untuk mendengar cerita kita. Lebih buruk lagi, ada orang yang menjadikan kebahagiaan kita sebagai bahan perbandingan untuk merendahkan. Mereka tidak mampu bersyukur dengan hidupnya sendiri, sehingga satu-satunya cara untuk merasa lebih baik adalah dengan mencoba mengecilkan pencapaian orang lain. Ketika kita terus-menerus membagikan cerita hidup, kita sebenarnya sedang membuka celah bagi orang-orang seperti ini untuk meracuni kebahagiaan kita. Kita memberikan ruang bagi mereka untuk memandang rendah, mencibir, bahkan berusaha menjatuhkan kita. Maka pelajaran pertama yang harus kita tanamkan adalah, berhenti mengira semua orang akan ikut bahagia dengan kebahagiaanmu. Ada kalanya, diam, lebih aman daripada bercerita. Simpanlah sebagian momen indah hanya untuk dirimu sendiri, atau untuk orang-orang terdekat yang benar-benar tulus. Dengan begitu, kebahagiaanmu tetap terjaga dari tangan-tangan yang ingin merusaknya. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukanlah tentang berapa banyak orang yang mengetahuinya, melainkan tentang seberapa dalam kita mampu menikmatinya, tanpa harus mencari validasi dari luar. Pelajaran kedua, orang akan menilai, bukan memahami. Dalam hidup, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita menceritakan kisah kita, orang lain akan mencoba memahami apa yang kita rasakan. Kita berharap mereka bisa menempatkan diri di posisi kita, lalu menunjukkan empati. Namun kenyataannya, kebanyakan orang tidak benar-benar ingin memahami. Mereka hanya akan mendengar sekilas, lalu memberikan penilaian cepat berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Inilah mengapa berbagi cerita pribadi terlalu banyak justru bisa melukai diri sendiri. Bukan karena kisahmu salah, tapi karena orang lain lebih suka memberi label daripada mengerti isi hati yang sebenarnya. Ketika kamu bercerita tentang masalah, ada yang langsung menilaimu sebagai orang lemah. Saat kamu berbagi tentang kegagalan, ada yang menganggapmu tidak kompeten. Bahkan ketika kamu sekadar meluapkan isi hati, ada yang menilaimu terlalu drama. Semua itu terjadi karena orang lebih mudah menilai daripada mencoba memahami. Dan semakin sering kamu membuka diri kepada orang yang salah, semakin besar peluangmu untuk disalahpahami, diremehkan, bahkan dijadikan bahan gosip. Pelajaran pentingnya adalah, jangan berharap setiap orang bisa memahami kedalaman hidupmu. Tidak semua orang memiliki kapasitas untuk mengerti, apalagi mau meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Menjaga sebagian cerita untuk dirimu sendiri bukan berarti kamu tertutup, melainkan bijaksana. Dengan begitu, kamu melindungi dirimu dari pandangan yang keliru dan penilaian yang tidak adil. Belajarlah untuk tidak menjadikan semua orang sebagai tempat bersandar. Pilihlah dengan hati-hati siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Karena semakin sedikit orang tahu tentang luka dan perjuanganmu, semakin kuat dirimu di mata dunia. Dan ingatlah, nilai yang mereka sematkan kepadamu bukanlah kebenaran mutlak. Itu hanya cerminan keterbatasan cara mereka melihat hidupmu. Yang penting bukan bagaimana orang lain menilai, tetapi bagaimana kamu tetap melangkah dengan keyakinan bahwa jalanmu berharga, meski tidak semua orang bisa mengerti. Pelajaran ketiga, jaga energi pikiran kita. Energi lebih baik dipakai untuk bertindak, bukan bercerita. Setiap kali kita menghabiskan waktu untuk menceritakan apa yang sedang kita jalani, sebenarnya ada energi yang terkuras. Kita mengulang-ulang kisah yang sama. Kita mencoba menjelaskan dengan detail, berharap orang lain mengerti, lalu menunggu respon yang sesuai harapan. Tapi seringkali, respon itu tidak pernah datang. Yang tersisa hanyalah rasa lelah, kecewa, dan bahkan penyesalan karena merasa tidak didengar dengan sungguh-sungguh. Sementara di sisi lain, energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk memperbaiki keadaan, justru terbuang sia-sia dalam kata-kata. Hidup ini tidak pernah berubah hanya karena kita bercerita. Hidup berubah karena kita berani bertindak. Luka tidak sembuh hanya dengan mengulang kisahnya, tetapi dengan keberanian mengambil langkah untuk bangkit. Orang tidak akan otomatis menghargai perjuanganmu hanya karena mendengar ceritamu. Mereka baru benar-benar melihatmu ketika tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Itulah sebabnya, energi yang kita punya jauh lebih bermanfaat jika diarahkan untuk bertindak. bukan sekadar bercerita. Ketika kamu berhenti terlalu banyak berbicara dan mulai berfokus pada langkah nyata, kamu akan menemukan perasaan yang berbeda. Kamu tidak lagi bergantung pada validasi orang lain, karena tindakanmu sendiri sudah cukup untuk menjadi bukti siapa dirimu. Kamu tidak lagi sibuk membayangkan bagaimana orang akan merespon ceritamu, karena kamu sudah sibuk membangun hidupmu. Dan yang terpenting, kamu tidak lagi merasa lelah oleh komentar, penilaian, atau sikap dingin orang lain, sebab kamu sadar, jalan terbaik adalah diam dan bergerak. Pelajaran hidup ini mengajarkan bahwa mulut bisa menipu, telinga bisa salah mendengar, tetapi tindakan tidak bisa dibantah. Satu langkah nyata lebih berharga daripada 1000 cerita panjang. Satu keberanian kecil untuk bergerak ke depan lebih bermakna daripada 1000 penjelasan kepada orang yang tidak peduli. Jadi simpan energi itu. Gunakan untuk menciptakan perubahan. Biarkan hasilmu yang berbicara, dan biarkan dunia melihatmu. Bukan dari kata-kata, melainkan dari jejak nyata yang kamu tinggalkan. Pelajaran keempat. Menyimpan rencana adalah strategi. Ada satu hal yang sering jadi kesalahan banyak orang. Terlalu cepat membagikan rencana hidupnya kepada orang lain. Kita merasa bersemangat, penuh antusiasme, lalu menceritakan detail demi detail tentang apa yang akan kita lakukan. Namun, tanpa sadar, saat itu juga energi kita tercecer. Sebagian semangat yang seharusnya mendorong kita untuk melangkah justru habis dalam percakapan. Lebih buruk lagi, tidak semua orang yang mendengarkan ingin kita berhasil. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang diam-diam berharap kita gagal. Ada yang memberi masukan tulus, tapi ada pula yang menggunakan ceritamu sebagai bahan meremehkan. Inilah sebabnya, menyimpan rencana bukanlah kelemahan, melainkan strategi. Rencana ibarat bibit yang baru ditanam. Jika terlalu cepat ditunjukkan, ia bisa diinjak orang lain sebelum sempat tumbuh. Menyimpannya berarti memberi ruang bagi bibit itu untuk menguatkan akar, agar saat tumbuh, ia cukup kokoh menghadapi badai. Sama seperti itu, rencanamu butuh dijaga dalam diam, agar ketika tiba waktunya diwujudkan, orang lain tidak bisa dengan mudah merusaknya. Mengumbar rencana hanya akan mengundang ekspektasi, komentar, bahkan hambatan dari luar yang sebetulnya tidak perlu. Kita juga perlu sadar bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami mimpimu. Ada yang akan menertawakan, ada yang akan meremehkan, dan ada yang hanya pura-pura mendukung. Dengan menyimpan rencana, kamu sedang menjaga dirimu dari racun energi negatif yang datang dari luar. Kamu memilih fokus membangun langkah, bukan menghabiskan waktu menjelaskan. Kamu memilih bekerja dalam senyap, lalu membiarkan hasil yang bersuara lantang. Menyimpan rencana bukan berarti menutup diri dari nasihat baik. Bedanya, kamu belajar bijak memilah kepada siapa kamu berbagi. Tidak semua orang harus tahu. Tidak semua orang berhak ikut campur. Karena pada akhirnya, hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Dan strategi terbaik adalah bergerak diam-diam, bekerja keras, lalu biarkan dunia terkejut melihat apa yang telah kamu capai. Pelajaran kelima. Tidak semua orang layak mengetahui lembaran hidupmu. Hidup kita ibarat sebuah buku tebal, penuh dengan bab cerita. Ada yang indah, ada yang kelam, ada yang penuh perjuangan, ada pula yang menyakitkan. Namun, satu hal yang sering kita lupa, tidak semua orang pantas membaca setiap lembaran itu. Ada yang hanya ingin tahu untuk sekadar gosip, ada yang mendengar hanya untuk menilai, bahkan ada yang menggunakan ceritamu sebagai senjata untuk merendahkanmu. Memberikan akses penuh pada hidupmu kepada semua orang sama saja menyerahkan kunci rumah pada orang asing. Kamu tidak pernah tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Banyak luka lahir dari mulut kita sendiri, ketika kita dengan mudah membuka diri kepada orang yang salah. Lembar-lembar kehidupan yang seharusnya dijaga malah jadi bahan perbincangan, bahkan kadang dipelintir. Maka dari itu penting untuk belajar memilah. Tidak semua orang perlu tahu tentang masa lalumu, tentang kesalahanmu, tentang mimpimu, bahkan tentang penderitaanmu. Ada hal-hal yang cukup kamu dan Tuhan saja yang tahu. Menyimpan sebagian cerita bukan berarti berpura-pura, melainkan bentuk penghargaan terhadap privasi dan harga diri. Ingat, orang yang benar-benar tulus akan tetap bersamamu, meski mereka tidak tahu seluruh kisahmu. Mereka menghargai kehadiranmu, bukan sekadar ceritamu. Sebaliknya, orang yang salah akan menilai hanya dari fragmen kecil yang mereka dengar, lalu membuat kesimpulan sesuka hati. Jika kamu terlalu terbuka pada mereka, kamu sedang memberi kesempatan bagi mereka untuk melukaimu lagi. Dengan belajar menjaga lembaran hidupmu, kamu sedang melatih kekuatan batin. Kamu tidak lagi tergoda untuk mencari validasi melalui cerita, melainkan menemukan ketenangan dalam kebijaksanaan. Kamu sadar bahwa tidak semua orang pantas tahu segalanya. Dan yang terpenting, kamu akhirnya menyadari, bagian terindah dari hidupmu adalah saat kamu bisa menjaga ceritamu tetap berharga, tidak diumbar untuk semua orang. Karena pada akhirnya, yang benar-benar penting bukanlah siapa yang tahu ceritamu, melainkan siapa yang tetap tinggal meski tidak mengetahuinya. Pelajaran ke-6. Diam. Ada kekuatan besar dalam diam yang sering tidak kita sadari. Ketika kita memilih untuk tidak selalu menceritakan apa yang terjadi dalam hidup kita, saat itu juga kita sedang melindungi hati dari banyak kebisingan yang tidak perlu. Diam bukan berarti lemah, bukan pula tanda kalah, melainkan sebuah strategi untuk menjaga kedamaian batin. Dengan diam, kita memberi ruang bagi pikiran untuk lebih jernih, hati untuk lebih tenang, dan jiwa untuk lebih kuat menghadapi segala hal tanpa harus terjebak dalam penilaian orang lain. Seringkali, luka terdalam muncul bukan karena apa yang kita alami, melainkan karena apa yang kita ceritakan lalu dipelintir oleh orang yang salah. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa kembali menghantam diri kita sendiri. Namun ketika kita memilih diam, kita sedang menutup pintu terhadap potensi pengkhianatan itu. Tidak ada yang bisa menggunakan kelemahanmu sebagai senjata, tidak ada yang bisa mengaduk-aduk ceritamu menjadi gosip murahan. Diam juga melatih kita untuk lebih fokus pada tindakan, bukan sekadar kata-kata. Saat kamu tidak sibuk bercerita kepada dunia, kamu punya lebih banyak energi untuk benar-benar bergerak. Hasil nyata akan berbicara lebih keras daripada ribuan kalimat. Diam memberimu ruang untuk mengolah luka menjadi kebijaksanaan dan mengubah mimpi menjadi kenyataan tanpa perlu hiruk-pikuk orang lain. Lebih dari itu, diam membawa kita pada ketenangan yang sejati. Kamu tidak lagi terikat pada keinginan untuk selalu didengar atau dipahami, karena kamu sadar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Kamu menemukan rasa damai dalam kesunyian, dan dari situlah lahir kekuatan baru. Kekuatan untuk tetap berdiri tegak meski tidak ada yang tahu ceritamu. Inilah keindahan dari diam, sebuah pelajaran hidup yang akan selalu melekat. Bahwa ketenangan terbesar kadang justru hadir ketika kita tidak berkata apa-apa. Itu dia pelajaran untuk kita terhadap pentingnya. Kita tidak perlu menceritakan apapun terhadap kehidupan kita kepada orang lain. Setiap luka yang kita alami karena terlalu banyak bercerita, jangan hanya dijadikan alasan untuk menutup diri dan marah pada dunia. Luka itu justru bisa menjadi bahan bakar untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Setiap kali kita ingat bagaimana orang pernah meremehkan, mengkhianati, atau mempermainkan cerita hidup kita, di situ kita sedang belajar untuk lebih hati-hati, lebih selektif, dan lebih kuat. Luka tidak lagi sekadar rasa sakit, melainkan guru yang mengajarkan bagaimana cara menjaga diri dengan bijak. Banyak orang jatuh pada kesalahan yang sama karena menolak belajar dari luka. Mereka mengulang kebiasaan menceritakan segalanya, berharap kali ini akan berbeda. Padahal tanpa kesadaran, luka itu hanya jadi lingkaran yang tidak pernah selesai. Ketika kita memilih untuk menjadikannya kebijaksanaan, kita keluar dari lingkaran itu. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua orang pantas mendengar isi hati kita. Tidak semua orang mampu menjaga rahasia kita, dan tidak semua orang tulus dalam mendengar. Mengubah luka menjadi kebijaksanaan juga berarti kita belajar untuk tidak menyesali masa lalu. Apa yang sudah terjadi, biarlah menjadi pelajaran. Jangan terjebak pada penyesalan yang hanya menggerogoti diri. Justru, jadikan setiap pengalaman pahit sebagai bekal untuk melangkah lebih matang. Dari luka kita belajar kesabaran. Dari pengkhianatan kita belajar kewaspadaan. Dari kekecewaan kita belajar menghargai diri. Pada akhirnya, kebijaksanaan adalah hasil dari keberanian menghadapi luka tanpa lari. Saat kita berani menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa dipercaya, kita sedang memupuk kedewasaan. Dan dengan kedewasaan itu, kita melangkah lebih ringan, lebih kuat, tanpa beban dendam. Luka yang dulu melukai kini menjadi cahaya yang menuntun jalan kita menuju versi diri yang lebih bijak. Ada satu hal yang seringkali dilupakan banyak orang. Kekuatan bukan hanya terlihat dari ucapan, tetapi juga dari kemampuan menahan diri untuk tidak selalu bercerita. Orang bijak mengerti bahwa hidup bukanlah sebuah panggung di mana setiap detik harus dipamerkan, melainkan perjalanan sunyi yang sebagian besar harus dijalani secara pribadi. Mereka paham bahwa menyimpan cerita bukan berarti menutup diri, tetapi menjaga kedalaman hati dari sorotan yang tidak perlu. Justru di balik diamnya, tersimpan kekuatan yang membuat mereka teguh dan sulit digoyahkan. Orang bijak memilih untuk tidak selalu membagikan apa yang terjadi dalam hidupnya, bukan karena mereka tidak memiliki kisah, melainkan karena mereka tahu tidak semua orang pantas mendengar kisah tersebut. Mereka memahami bahwa dunia ini penuh dengan telinga yang ingin tahu, tetapi tidak semua telinga itu tulus mendengarkan. Banyak orang hanya ingin tahu untuk menghakimi, untuk membandingkan, bahkan untuk menjatuhkan. Karena itu, orang bijak memilih untuk menyaring, memilih dengan hati-hati apa yang pantas dibagikan dan apa yang sebaiknya tetap menjadi milik pribadi. Kebijaksanaan mereka terlihat dari kesadaran bahwa tidak semua hal layak mendapat panggung. Luka tidak selalu harus diumbar, rencana tidak harus diumumkan, dan keberhasilan tidak harus dipamerkan. Mereka tidak mencari validasi atau pengakuan dari orang lain, karena mereka telah menemukan rasa cukup di dalam dirinya. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari banyaknya orang yang tahu cerita kita, tetapi dari tenangnya hati meski dunia tidak mengetahui apa-apa. Orang bijak juga mengerti bahwa menyimpan cerita bukanlah kelemahan, melainkan strategi hidup. Saat orang lain sibuk berteriak menunjukkan apa yang mereka miliki, orang bijak justru memanfaatkan keheningan untuk memperkuat dirinya. Mereka belajar diam-diam, bekerja dalam senyap, dan membiarkan hasil nyata berbicara jauh lebih keras dibanding 1000 kata. Mereka sadar, semakin sedikit orang yang tahu jalan yang mereka tempuh, semakin aman langkah yang mereka jalani. Di dalam diam, orang bijak menemukan ruang untuk refleksi. Mereka bisa menimbang setiap kejadian, mengolah setiap luka, dan menyalurkan energi ke arah yang lebih berguna. Mereka tidak terjebak dalam kebutuhan untuk segera bercerita atau curhat kepada orang yang belum tentu peduli. Sebaliknya, mereka menaruh kepercayaannya pada waktu, bukan pada telinga manusia. Mereka tahu, waktu akan membuktikan siapa mereka, tanpa harus dijelaskan dengan ribuan kalimat. Kekuatan orang bijak justru semakin terlihat ketika mereka mampu menyimpan kisah tanpa merasa terbebani. Mereka tidak lagi resah apakah orang lain mengerti, tidak lagi peduli apakah orang lain mengakui. Mereka hanya berpegang pada satu hal, kebenaran yang mereka yakini. Dari sinilah lahir keteguhan, kewaspadaan, dan ketenangan batin yang membuat mereka lebih kokoh daripada orang yang selalu berusaha menjelaskan dirinya kepada dunia. Karena pada akhirnya, bukan suara yang paling lantang yang kuat, melainkan jiwa yang paling tenang. Bukan mereka yang banyak bicara yang berkuasa, tetapi mereka yang bisa menahan diri dari keinginan untuk selalu bercerita. Diam adalah bahasa yang hanya dipahami oleh orang yang sudah cukup dewasa untuk mengerti bahwa hidup tidak perlu menjadi tontonan publik. Dan dari situlah kekuatan orang bijak benar-benar terlihat, dari ketenangan yang tidak mudah diguncang, dari keteguhan yang tidak memerlukan penonton, dan dari kebijaksanaan yang tumbuh dalam kesunyian. Ketika seseorang mulai belajar menyimpan cerita, menahan keinginan untuk selalu berbicara, dan memilih diam di saat yang tepat, perlahan-lahan ia sedang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih tenang. Tenang bukan berarti pasif, bukan pula berarti lemah, melainkan tanda bahwa hatinya sudah cukup matang untuk tidak lagi terbawa oleh kegaduhan dunia. Tenang adalah hasil dari kesadaran bahwa tidak semua orang harus tahu, tidak semua hal harus dijelaskan, dan tidak semua masalah harus diumbar. Dari kesadaran inilah lahir kekuatan baru. kekuatan untuk mengendalikan diri. Versi diri yang lebih tenang adalah mereka yang tidak mudah diprovokasi. Ketika ada orang yang sengaja meremehkan atau menghakimi tanpa tahu kebenaran, ia tidak merasa perlu menjelaskan panjang lebar. Ia tahu bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembelaan berlebihan. Justru dengan sikap diamnya, ia membuktikan bahwa dirinya tidak bergantung pada penilaian manusia. Ketenangan itu menjadi semacam tameng yang melindungi batin dari serangan yang tak perlu. Ia berjalan dengan mantap meski banyak suara di sekelilingnya yang berusaha mengguncang. Menjadi versi diri yang lebih tenang juga berarti belajar melepaskan kebutuhan untuk selalu dipahami. Orang yang matang mengerti bahwa tidak semua orang akan bisa mengerti, bahkan meskipun kita menjelaskan dengan kata-kata terbaik. Ada yang memang tidak mau mengerti, ada pula yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Dengan menyadari hal ini, kita berhenti memaksa, berhenti menuntut, dan berhenti berharap. Sebaliknya, kita menemukan kebebasan sejati. Kebebasan dari rasa kecewa karena ekspektasi yang tidak realistis. Dalam ketenangan, kita mulai belajar mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan orang lain, tetapi juga mendengarkan hati kita sendiri. Suara hati yang dulu sering tertutupi oleh kebisingan dunia perlahan menjadi jelas. Kita mulai mengenali apa yang benar-benar penting, apa yang sekadar gangguan, dan apa yang harus dilepaskan. Orang yang tenang adalah orang yang tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Ia tidak lagi hidup dalam reaktivitas, tetapi dalam kesadaran penuh. Versi diri yang lebih tenang bukan berarti tanpa emosi, melainkan mampu mengelola emosi dengan bijaksana. Amarahnya tidak lagi meledak-ledak, kesedihannya tidak lagi membuatnya hancur, dan kebahagiaannya tidak lagi harus dipamerkan. Semua dirasakan dengan seimbang, tanpa berlebihan, tanpa kekurangan. Dari sinilah lahir keteguhan yang membuat hidup terasa lebih stabil. Tenang membuat langkah lebih terarah, keputusan lebih bijak, dan hati lebih kuat menghadapi segala situasi. Seseorang yang mencapai ketenangan dalam dirinya juga akan lebih sulit digoyahkan oleh komentar buruk orang lain. Ia tidak lagi mencari validasi eksternal, karena ia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh pujian ataupun cemoohan. Dengan kesadaran ini, ia melangkah dengan ringan, tanpa beban, tanpa kepura-puraan. Ketenangan memberinya kekuatan untuk jujur pada dirinya sendiri dan tetap setia pada jalan yang ia pilih. Pada akhirnya, menjadi versi diri yang lebih tenang adalah salah satu bentuk tertinggi dari kedewasaan. Itu adalah tanda bahwa seseorang sudah selesai dengan kebutuhannya untuk selalu terlihat, selalu diakui, dan selalu didengar. Ia tidak lagi sibuk membuktikan dirinya kepada orang lain, melainkan sibuk membangun dirinya dari dalam. Dan dari ketenangan itu lahir kebahagiaan yang lebih dalam, yang tidak mudah dirusak oleh kebisingan luar. Pada akhirnya, hidup mengajarkan kita bahwa tidak semua hal perlu diumbar, tidak semua pengalaman layak dijadikan bahan cerita, dan tidak semua orang berhak mengetahui setiap detail perjalanan kita. Kadang manusia terjebak dalam kebiasaan menceritakan terlalu banyak, seolah dunia harus tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Namun, semakin banyak kita membuka lembaran, semakin kita sadar bahwa tidak semua telinga siap mendengarkan dengan tulus, dan tidak semua hati mampu menjaga dengan penuh tanggung jawab. Dari sinilah muncul pelajaran berharga. Berhentilah boros dalam bercerita, karena ketenangan justru hadir dari kemampuan untuk menyimpan. Setiap luka yang pernah lahir dari sikap terlalu terbuka, sebenarnya menyimpan hikmah yang dalam. Luka itu mengingatkan kita bahwa tidak semua orang peduli, tidak semua orang tulus. Bahkan ada yang justru menggunakan cerita kita sebagai senjata. Tetapi apakah itu berarti kita harus berhenti berbuat baik? Tentu tidak. Yang berubah hanyalah caranya. Kita belajar menyalurkan kebaikan dengan lebih bijak. Kita belajar memilih orang yang tepat untuk mendengar. Dan kita belajar bahwa diam bukanlah kelemahan, melainkan strategi untuk menjaga diri tetap utuh. 6 pelajaran hidup yang telah kita renungkan tadi adalah bekal agar kita tidak terjebak pada lingkaran kesalahan yang sama. Pertama, menyadari bahwa tidak semua orang ingin melihat kita bahagia. Kedua, memahami bahwa orang lebih sering menilai daripada benar-benar mencoba memahami. Ketiga, belajar bahwa energi jauh lebih baik digunakan untuk bertindak daripada sekadar bercerita. Keempat, mengerti bahwa menyimpan rencana adalah bentuk strategi yang melindungi masa depan. Kelima, menerima kenyataan bahwa tidak semua orang layak mengetahui setiap lembar kisah hidup kita. Dan keenam, menyadari bahwa dia menghadirkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh kebisingan luar. Jika semua pelajaran ini benar-benar kita hidupi, kita akan menemukan kekuatan baru dalam diri. Kekuatan untuk tidak lagi mudah terguncang oleh penilaian orang lain. Kekuatan untuk melangkah mantap meski dalam kesepian. Dan kekuatan untuk tetap setia pada jalan hidup kita sendiri tanpa harus membuktikannya lewat kata-kata. Itulah ketenangan sejati. Hidup dengan penuh kesadaran, tanpa perlu validasi berlebihan dari luar. Izinkan satu kalimat ini tertanam dalam ingatanmu. Jangan pernah menyesal telah memilih diam. Jangan pernah ragu menyimpan cerita. Dan jangan pernah berhenti menjaga ketenanganmu. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak orang yang tahu tentangmu, melainkan tentang seberapa kuat dirimu tetap berdiri, meski tanpa harus banyak bicara. Jadi, mulai sekarang, belajarlah untuk berhenti menceritakan segalanya tentang hidupmu. Jadilah pribadi yang tenang, bijak, dan kuat dalam diam. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang sebenarnya tidak kamu inginkan, tapi kamu lakukan hanya karena merasa tidak enak? Kamu meminjamkan uang padahal kamu sendiri sedang butuh. Mengiyakan ajakan nongkrong padahal tubuhmu lelah. Kamu mengorbankan waktu kerja, tidur, bahkan rencana pribadi hanya supaya orang lain tidak kecewa. Dan akhirnya, kamu yang pulang dengan hati kesal, merasa dirimu sendiri bodoh, tapi tetap tersenyum pura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Ini adalah pola yang diam-diam menguras energi dan membuatmu menjauh dari hidup yang kamu inginkan. Kamu mungkin berpikir, ah, ini cuma kebaikan hati. Tapi kalau jujur, berapa sering kamu menolong bukan karena benar-benar mau, melainkan karena takut dianggap pelit, takut merusak hubungan, atau takut membuat orang lain marah. Perasaan takut inilah yang menjadi jebakan. Rasa tidak enak hati itu pelan-pelan mengikatmu, membuatmu kehilangan kendali atas waktumu sendiri. Dan yang lebih parah, orang-orang yang sering meminta tolong itu lama-lama terbiasa memanfaatkan kelembutanmu. Mereka tahu kamu jarang menolak, sehingga mereka tidak lagi berpikir dua kali sebelum meminta. Hidup yang dijalani dengan pola seperti ini akan membuatmu kelelahan. Kamu akan merasa selalu dikejar kewajiban yang bukan milikmu, merasa bersalah ketika ingin istirahat bahkan takut mengatakan tidak untuk hal yang jelas-jelas merugikan dirimu sendiri. Dan pada titik tertentu, kamu akan menyadari satu hal yang menyakitkan. Kamu bukan sedang berbuat baik. Kamu sedang mengorbankan dirimu sendiri demi kenyamanan orang lain. Rasa gak enakan bukan lagi tanda hati yang baik, tapi tanda kamu lupa menjaga dirimu. Ini dia definisi dan akar masalah gak enakan. Gak enakan sering disalahartikan sebagai kebaikan hati. Padahal kalau kita perhatikan baik-baik, gak enakan itu bukan sekadar sopan santun atau rasa empati, tapi lebih kepada rasa takut akan reaksi orang lain. Ini adalah mekanisme yang membuat kita mendahulukan kenyamanan orang lain dibanding kebutuhan kita sendiri. Kamu bukan sekadar memikirkan perasaan mereka, tapi kamu membayangkan apa yang akan mereka katakan kalau kamu menolak. Kamu membayangkan mereka akan kecewa, marah, menjauh, atau menganggapmu orang yang tidak baik. Ketakutan itu membuat kamu lebih memilih berkata iya, meskipun hatimu berkata tidak. Akar dari sikap ini biasanya terbentuk sejak lama. Ada yang terbiasa dari kecil untuk selalu menurut supaya tidak dimarahi. Ada yang tumbuh dalam keluarga yang keras di mana menolak berarti dianggap durhaka atau tidak sopan. Ada pula yang pengalaman masa lalunya membentuk rasa takut ditolak atau ditinggalkan, sehingga mereka berusaha keras untuk selalu menyenangkan orang lain. Ditambah lagi budaya, kita yang sering menilai seseorang dari seberapa baik hati dia di mata lingkungan, bukan dari seberapa sehat dia menjaga dirinya. Semua ini membuat gak enakan menjadi kebiasaan otomatis yang kamu lakukan tanpa sadar. Dan masalahnya, kebiasaan ini tidak pernah berhenti di satu situasi saja. Semakin kamu mengalah, semakin orang lain melihatmu sebagai orang yang bisa, terus diminta bantuan tanpa batas. Mereka tidak selalu berniat jahat, tapi karena kamu tidak pernah menetapkan batas, mereka menganggap itu wajar. Disinilah letak bahayanya. Gak enakan membuatmu perlahan kehilangan hak atas waktumu, energimu, dan prioritasmu. Lama-lama kamu merasa hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik semua orang yang kamu takut kecewakan. Kalau kamu tidak sadar akar masalah ini sekarang, siklusnya akan terus berulang. Setiap kali kamu mengorbankan dirimu demi orang lain, kamu sedang mengajarkan mereka bahwa kebutuhanmu bisa diabaikan. Dan pada akhirnya, rasa lelahmu akan menumpuk jadi kemarahan. Kamu akan kesal pada orang lain, tapi juga marah pada dirimu sendiri karena selalu memilih diam. Ini bukan lagi kebaikan. Ini adalah pola hidup yang harus diputus sebelum membuatmu semakin kehilangan diri. Kamu harus tahu dampak kehidupan mental. Jadi orang gak enakan. Sikap gak enakan yang kamu pelihara terlalu lama akan memakan dirimu perlahan-lahan. Mungkin awalnya kamu merasa itu bukan masalah besar. Ah, cuma sekali ini aja, pikirmu. Tapi nyatanya, setiap kali kamu berkata iya, padahal hatimu ingin berkata tidak, kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Sedikit demi sedikit, kamu belajar bahwa perasaanmu tidak sepenting perasaan orang lain. Kamu mulai kehilangan koneksi dengan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Dan tanpa sadar, kamu hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang kecuali dirimu sendiri. Akibatnya bisa sangat serius. Banyak orang yang akhirnya kelelahan secara mental karena tidak pernah punya ruang untuk diri sendiri. Mereka selalu tersedia untuk semua orang, selalu siap mendengar keluhan teman, membantu rekan kerja, meminjamkan barang atau uang, bahkan ketika mereka sendiri sedang berada di titik sulit. Lama-lama tubuhmu akan merespons dengan tanda-tanda kelelahan, sulit tidur, cepat marah, cemas tanpa alasan, bahkan sakit fisik yang tidak jelas penyebabnya. Ini adalah alarm tubuhmu yang bilang kamu sudah terlalu sering memaksa dirimu untuk menyenangkan orang lain. Dampak sosialnya juga berat. Ketika kamu selalu menuruti orang lain, kamu memberi mereka kekuasaan atas hidupmu. Mereka jadi terbiasa mengandalkanmu, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya bisa mereka lakukan sendiri. Ada yang memanfaatkanmu karena tahu kamu tidak akan menolak. Pada titik ini, hubunganmu dengan orang lain tidak lagi seimbang. Kamu bukan teman, saudara, atau rekan kerja yang setara. Kamu hanyalah orang yang mereka datangi ketika butuh sesuatu. Dan yang paling menyakitkan, ketika kamu akhirnya lelah dan menolak, mereka bisa marah atau menjauh, membuatmu merasa bersalah. Secara psikologis, gak enakan membuatmu terus berada di bawah bayang-bayang rasa takut. Takut menyinggung, takut ditolak, takut kehilangan. Hidupmu jadi dikuasai oleh apa yang orang lain pikirkan, bukan oleh nilai atau tujuanmu sendiri. Kamu tidak pernah benar-benar merasa merdeka, dan semakin lama kamu biarkan, semakin besar rasa frustrasi yang kamu pendam. Inilah yang membuat banyak orang akhirnya meledak, entah dengan cara memutus hubungan secara tiba-tiba atau menarik diri dari semua orang. Padahal, semua itu bisa dicegah jika kamu belajar menetapkan batas lebih awal. Gak enakan yang tidak terkendali bisa menjadi akar dari rendahnya harga diri. Kamu jadi merasa keberadaanmu hanya berharga ketika kamu berguna bagi orang lain. Padahal kamu layak dihargai bukan hanya karena apa yang kamu lakukan, tapi juga karena siapa kamu. Menyadari dampak ini adalah langkah penting sebelum terlambat, sebelum kamu kehilangan jati dirimu sepenuhnya. Ini contoh sehari-harinya yang relate dalam kehidupan kita. Bayangkan ini, kamu baru pulang kerja, badan pegal, kepala pusing, cuman ingin rebahan sebentar. Tapi tiba-tiba temanmu chat, ngajak nongkrong. Kamu sebenarnya pengen bilang, "Nggak bisa, gue capek banget." Tapi kalimat itu cuma berhenti di kepala. Kamu malah balas, "Ya boleh, ayo." Akhirnya kamu keluar, duduk di kafe sambil senyum palsu. Padahal tubuhmu teriak minta istirahat. Kamu pulang lebih larut, tidur kemalaman. Besoknya kerja dengan badan makin lelah. Semua hanya karena kamu tidak ingin terlihat menolak. Atau kasus ketika temanmu meminjam uang. Kamu tahu keadaanmu juga sedang pas-pasan, tapi karena takut dianggap pelit, kamu tetap transfer. Dalam hati sebenarnya kamu gelisah karena itu uang terakhir sebelum gajian, tapi kamu merasa, ah nanti juga balik lagi. Masalahnya, kalau orang itu telat bayar atau malah lupa, kamu hanya bisa memendam kesal. Kamu tidak berani menagih karena takut merusak hubungan. Ujung-ujungnya kamu yang harus memutar otak untuk bertahan sampai akhir bulan. Contoh lain, ada teman kantor yang selalu minta bantuan kerjaan di menit-menit terakhir. Kamu sebenarnya sudah punya pekerjaan sendiri yang menumpuk, tapi kamu tetap mengiyakan. Akibatnya kamu harus lembur, mengorbankan waktu pribadi, hanya demi membuat mereka senang. Lebih parah lagi, ketika hasil kerjanya diapresiasi bos, namamu bahkan tidak disebut. Kamu hanya menatap dari jauh, menelan rasa kesal sendirian. Bahkan dalam keluarga pun gak enakan ini sering terjadi. Ada saudara yang tiba-tiba minta kamu datang membantu acara mereka, padahal jadwalmu penuh. Kamu merasa tidak enak kalau menolak karena takut dianggap tidak peduli keluarga. Jadi kamu tetap datang, mengorbankan rencana lain, padahal hati kecilmu jengkel. Atau pasanganmu yang terus-terusan minta kamu menuruti semua keinginannya, dari pilihan tempat makan sampai acara weekend. Dan kamu selalu mengalah supaya tidak ribut. Lama-lama kamu kehilangan suara dalam hubungan. Semua harus sesuai dengan maunya mereka. Masih ada lagi contoh kecil seperti meminjamkan barang yang sebenarnya kamu tidak ingin pinjamkan. Misalnya gadget, kamera, motor, atau bahkan pakaian. Kamu tahu risiko barang itu rusak atau hilang, tapi karena gak enakan, kamu tetap memberikannya. Dan saat barang itu rusak, kamu hanya bisa marah dalam hati. Kamu tidak berani meminta ganti rugi karena takut hubungan retak. Semua contoh ini terdengar sepele, tapi kalau ditumpuk, ini yang bikin hidupmu berat. Kamu tidak pernah benar-benar hidup sesuai kebutuhanmu sendiri. Kamu selalu mengatur jadwal, tenaga dan keuanganmu berdasarkan keinginan orang lain. Dan yang paling menyakitkan, ketika kamu akhirnya berani berkata tidak, mereka bisa menatapmu dengan kecewa, seolah-olah kamu yang salah. Padahal kamu hanya mencoba melindungi dirimu sendiri. Kapan gak enakan jadi tidak sehat? Rasa tidak enak itu wajar, apalagi dalam budaya yang menjunjung kesopanan. Tapi ada titik di mana gak enakan berubah dari sikap menghormati menjadi racun bagi dirimu sendiri. Batasnya biasanya terlihat ketika keputusanmu tidak lagi berdasarkan apa yang kamu butuhkan, tapi semata-mata untuk menghindari rasa bersalah atau reaksi orang lain. Kamu tahu kamu sedang berada di titik yang tidak sehat ketika setiap permintaan orang membuatmu gelisah, tapi kamu tetap mengiyakan. Hatimu selalu merasa tidak tenang, tubuhmu sering terasa lelah tanpa sebab, dan pikiranmu dipenuhi kecemasan tentang bagaimana membuat semua orang senang. Gak enakan. Yang sehat biasanya membuat hubungan jadi harmonis karena kamu menempatkan empati di tempat yang tepat. Tapi yang tidak sehat justru membuatmu merasa terjebak. Kamu mulai kehilangan rasa kendali atas hidupmu sendiri. Setiap hari seperti hidup untuk orang lain, bukan untuk dirimu. Kamu takut kalau menolak, orang itu akan marah, kecewa, atau menjauh. Kamu jadi selalu overthinking sebelum bicara, memikirkan 1000 kemungkinan reaksi orang, sampai lupa mempertimbangkan apa yang kamu rasakan. Tanda lain gak enakan, sudah tidak sehat adalah ketika kamu mulai menyakiti dirimu sendiri demi membuat orang lain nyaman. Misalnya mengorbankan tidur hanya untuk menemani orang lain nongkrong, padahal tubuhmu butuh istirahat. Atau mengorbankan uang yang seharusnya kamu gunakan untuk kebutuhan penting, hanya supaya orang lain tidak kecewa. Semakin sering kamu mengabaikan dirimu sendiri, semakin besar rasa frustrasi yang kamu simpan. Ini akan menggerogoti mentalmu sedikit demi sedikit. Lebih parahnya lagi, gak enakan. Yang tidak sehat bisa membuatmu jadi target empuk bagi orang yang manipulatif. Mereka akan memanfaatkan kelemahanmu. Mereka tahu kamu sulit berkata tidak, jadi mereka tidak akan ragu meminta bantuan berulang kali. Dan setiap kali kamu menuruti mereka, rasa hormat mereka bisa berkurang. Mereka melihatmu bukan sebagai teman yang setara, tapi sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan kapan saja. Hubungan yang seharusnya saling menghargai berubah menjadi hubungan satu arah. Di titik ini, kamu harus berani jujur pada dirimu. Apakah enggak enakan ini masih membuat hidupmu lebih baik? atau justru menghancurkanmu perlahan? Kalau setiap keputusanmu selalu membuatmu cemas, lelah, dan menyesal, itu tanda jelas bahwa kamu perlu menarik rem darurat. Karena kalau dibiarkan terlalu lama, kamu akan kehilangan identitasmu. Kamu akan lupa apa yang kamu suka, apa yang kamu butuhkan, dan bahkan siapa dirimu di luar semua peran yang kamu jalani. Kamu harus tahu bahaya jika dibiarkan terus. Kalau kebiasaan gak enakan, terus kamu pelihara tanpa pernah kamu kendalikan, dampaknya bisa jauh lebih parah dari yang kamu kira. Orang-orang di sekitarmu akan terbiasa melihatmu sebagai sosok yang selalu siap membantu, selalu ada setiap kali mereka butuh. Di awal mungkin kamu merasa ini hal baik, karena membuatmu terlihat bisa diandalkan. Tapi lama-lama, mereka tidak lagi melihatmu sebagai pribadi yang punya batas. Mereka akan mulai meminta tolong tanpa memikirkan keadaanmu. Bahkan untuk hal-hal yang seharusnya mereka bisa selesaikan sendiri. Inilah yang membuatmu jadi people pleaser tanpa kamu sadari. Kamu terus berusaha membuat semua orang senang dengan mengorbankan dirimu sendiri. Dan masalahnya semakin sering kamu menuruti orang lain, semakin sedikit mereka menghargai kata-katamu. Iamu kehilangan bobot karena terlalu murah diberikan. Kamu akan kesulitan mengatakan tidak, bahkan pada hal yang jelas-jelas merugikanmu karena kamu takut mengecewakan. Hasilnya, kamu tidak hanya kelelahan fisik dan mental, tapi juga kehilangan respek. Orang yang terlalu mudah mengiyakan justru sering tidak dianggap serius. Bahayanya lagi, kamu akan menarik orang-orang yang memanfaatkan kelemahanmu. Dunia ini tidak hanya berisi orang baik. Ada orang yang akan melihat kebaikanmu sebagai celah. Mereka tahu kamu tidak enak hati menolak, jadi mereka akan terus menguji batasmu. Mereka akan meminta bantuan yang makin lama makin besar, sampai kamu benar-benar kehabisan tenaga, waktu, bahkan uang. Dan ketika kamu akhirnya berkata, tidak, mereka bisa berbalik menyalahkanmu seolah-olah kamu yang berubah. Padahal selama ini kamulah yang terlalu memberi. Kebiasaan ini juga bisa membuatmu kehilangan identitas. Kamu akan terbiasa hidup dalam mode reaktif, hanya menanggapi apa yang orang lain mau, bukan apa yang kamu mau. Hidupmu dipenuhi agenda orang lain, keputusan orang lain, keinginan orang lain. Kamu tidak lagi tahu apa yang benar-benar penting untukmu. Kamu hanya bergerak karena rasa takut mengecewakan. Dan ini berbahaya karena perlahan akan membuatmu merasa tidak layak didengarkan, seolah-olah pendapatmu tidak penting. Lebih jauh lagi, terus-menerus mengabaikan kebutuhanmu sendiri bisa membuatmu meledak di titik tertentu. Semua emosi yang kamu pendam selama ini akan keluar dengan cara yang tidak sehat. Ada orang yang akhirnya marah besar kepada orang terdekatnya karena sudah terlalu lama merasa tertekan. Ada juga yang memilih menarik diri dari semua orang, memutus komunikasi, bahkan menjauh dari keluarga. Semua ini terjadi karena selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah berkata jujur tentang apa yang mereka rasakan. Dan jangan lupa, gak enakan. Yang dibiarkan terlalu lama akan merusak caramu memandang dirimu sendiri. Kamu akan merasa keberadaanmu hanya berharga kalau kamu berguna bagi orang lain. Kamu akan sulit menghargai dirimu tanpa validasi dari mereka. Ini menciptakan lingkaran setan. Semakin kamu memberi, semakin mereka menuntut, dan semakin kamu merasa tidak pernah cukup. Sampai suatu hari kamu sadar kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu hanya bayangan dari orang yang berusaha membuat semua orang senang. Pentingnya melatih diri mengatakan, tidak. Belajar berkata, tidak. Itu seperti melatih otot. Semakin sering kamu latih, semakin kuat kemampuanmu. Awalnya pasti terasa canggung. Bahkan mungkin kamu merasa bersalah. Tapi ingat, berkata tidak bukan berarti kamu jahat. Justru ini tanda kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Cara paling sederhana untuk mulai melatih diri adalah dengan mengenali apa yang sebenarnya kamu rasakan sebelum menjawab. Jangan terburu-buru memberi jawaban hanya untuk menghindari ketegangan. Ambil jeda. Kamu bisa bilang, aku pikir-pikir dulu ya, atau boleh aku cek jadwal dulu. Kalimat sederhana ini memberi kamu waktu untuk mempertimbangkan, bukan langsung mengiyakan. Langkah berikutnya adalah berlatih mengatakan tidak dengan cara yang sopan, tapi tegas. Kamu tidak perlu memberi alasan panjang lebar. Alasan yang terlalu banyak justru membuatmu tampak ragu, dan orang lain bisa mencoba membujukmu. Cukup gunakan kalimat singkat seperti, "Maaf, aku tidak bisa," atau "Terima kasih sudah mengajak, tapi aku harus menolak." Kedengarannya sederhana, tapi efeknya besar. Kamu mengirim pesan bahwa kamu punya batas tanpa perlu merasa bersalah. Kamu juga bisa mulai dari situasi kecil untuk membangun keberanian. Misalnya, menolak ajakan nongkrong ketika kamu benar-benar ingin istirahat, atau menolak permintaan yang tidak mendesak, seperti dipinjamkan barang yang sedang kamu butuhkan. Setiap kali kamu berhasil berkata tidak, berikan penghargaan untuk dirimu sendiri. Sadari bahwa kamu baru saja melindungi waktu, tenaga, dan kesehatan mentalmu. Ini akan memperkuat rasa percaya dirimu bahwa kamu berhak menjaga dirimu sendiri. Yang penting diingat, berkata tidak bukan berarti kamu egois. Ini justru bentuk menghormati dirimu sendiri dan memberi hubunganmu kesempatan menjadi lebih sehat. Orang yang benar-benar menghargaimu akan menerima batasanmu. Mereka mungkin kecewa sesaat, tapi mereka akan belajar bahwa kamu bukan orang yang bisa dipaksa. Dan kalau ada orang yang marah hanya karena kamu berkata tidak, itu tanda bahwa hubungan itu tidak seimbang sejak awal. Selain itu, latih dirimu untuk tidak selalu menjelaskan keputusanmu secara berlebihan. Kamu tidak berutang penjelasan pada semua orang. Kamu boleh memberi alasan singkat, tapi jangan sampai kamu meyakinkan mereka hanya supaya mereka setuju. Fokus pada ketegasan, bukan pada persetujuan. Ingat, tujuanmu bukan membuat semua orang bahagia, tapi menjaga keseimbangan hidupmu. Jika kamu merasa sulit melakukannya langsung pada orang lain, kamu bisa mulai dengan latihan pribadi. Berdiri di depan cermin dan ucapkan kata tidak dengan tegas tapi tenang. Latih nada suaramu agar tidak terdengar ragu. Semakin sering kamu berlatih, semakin natural rasanya. Kamu juga bisa menulis daftar situasi di mana kamu sering merasa terjebak karena nggak enakan, lalu buat skenario bagaimana kamu bisa berkata tidak dengan cara yang lebih sehat. Pada akhirnya, belajar berkata tidak adalah proses membangun keberanian. Setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang mengambil kembali sedikit demi sedikit kendali atas hidupmu. Kamu akan mulai merasa lebih ringan karena tidak lagi memikul beban semua orang. Kamu akan sadar bahwa kamu bisa menolak tanpa kehilangan harga dirimu, tanpa kehilangan orang-orang yang benar-benar tulus di sekitarmu. Dan ini adalah langkah penting untuk keluar dari perangkap hidup yang selalu mengorbankan diri sendiri. Coba lakukan komunikasi yang tegas dan sopan. Banyak orang takut berkata tidak, karena khawatir hubungan akan rusak atau orang lain akan tersinggung. Padahal, kuncinya bukan hanya pada kata tidaknya, tetapi cara menyampaikannya. Komunikasi yang tegas dan sopan bisa membuatmu menjaga batas tanpa memicu drama. Hal pertama yang harus kamu latih adalah nada bicaramu. Sampaikan dengan tenang, bukan dengan nada tinggi atau defensif. Nada yang tenang memberi kesan bahwa keputusanmu sudah final, tapi kamu tetap menghargai lawan bicara. Gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak berputar-putar. Misalnya, ketika temanmu meminta tolong meminjamkan uang padahal kamu tidak bisa, kamu bisa mengatakan, "Maaf banget, aku belum bisa membantu sekarang." Tidak perlu memberi penjelasan panjang soal kondisi keuanganmu, karena itu hanya membuka celah untuk dipaksa. Jika kamu diajak nongkrong padahal sedang lelah, kamu bisa bilang, "Terima kasih sudah ajak, tapi aku butuh istirahat dulu." Kalimat sederhana seperti ini membuat orang paham bahwa kamu menolak, tapi tetap menghargai ajakan mereka. Strategi lainnya adalah menawarkan alternatif tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Misalnya ketika temanmu minta bantuan, tapi kamu sedang sibuk, kamu bisa bilang, "Fredo, aku belum bisa bantu sekarang, tapi aku bisa bantu besok setelah pekerjaanku selesai." Atau ketika ada acara keluarga yang kamu tidak bisa hadiri, kamu bisa bilang, "Aku tidak bisa datang hari ini, tapi aku akan kirim hadiah atau bantu dengan cara lain." Alternatif seperti ini membuatmu tetap menjaga hubungan tanpa harus melanggar batasmu. Penting juga untuk menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Jangan berkata tidak sambil tersenyum canggung atau menunduk, karena itu membuatmu terlihat ragu. Lihat lawan bicara, ucapkan kalimatmu dengan nada mantap, lalu diam. Diam setelah berkata tidak penting. karena memberi sinyal bahwa keputusanmu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kamu terus menjelaskan atau membela diri, mereka akan merasa masih ada celah untuk membujukmu. Selain itu, jangan terjebak dalam perasaan harus membuat semua orang mengerti keputusanmu. Ada kalanya orang akan kecewa, dan itu bukan tanggung jawabmu untuk memperbaikinya. Kamu hanya bertanggung jawab pada cara penyampaianmu, bukan pada reaksi mereka. Jika mereka benar-benar menghargaimu, mereka akan menerima keputusanmu walaupun mungkin butuh waktu. Kamu juga bisa menggunakan teknik rekaman rusak, yaitu mengulang jawabanmu dengan tenang setiap kali orang mencoba memaksa. Contohnya, ketika seseorang berkata, "Ayolah, cuma sebentar kok," kamu bisa menjawab dengan tetap sopan, "Aku tetap tidak bisa, terima kasih." Jika mereka memaksa lagi, ulangi jawaban yang sama. Semakin konsisten kamu, semakin mereka akan berhenti mendesak. Intinya, komunikasi yang tegas bukan berarti keras atau menyakitkan. Justru ini cara paling sehat untuk menjaga hubungan tetap jernih. Kamu memberi orang lain kesempatan untuk tahu di mana batasmu, sehingga mereka tidak perlu menebak-nebak. Dan kamu pun bisa menjaga dirimu dari rasa kesal yang menumpuk. Tegas bukan berarti kasar, sopan bukan berarti harus selalu mengorbankan diri. Ada manfaat positif setelah berani menolak dan menjaga batas. Begitu kamu mulai berani berkata tidak dan menetapkan batas, kamu akan merasakan perubahan besar dalam hidupmu. Awalnya memang terasa canggung. Mungkin kamu takut orang akan menjauh, atau kamu merasa bersalah. Tapi seiring waktu kamu akan menyadari satu hal. Dunia tidak runtuh hanya karena kamu menolak. Orang-orang yang tulus akan tetap berada di sekitarmu. Bahkan, mereka akan mulai menghargaimu lebih karena tahu kamu punya prinsip. Iamu jadi lebih berarti karena kamu hanya mengatakannya ketika kamu benar-benar bisa dan mau. Manfaat pertama yang langsung terasa adalah rasa lega. Kamu tidak lagi hidup dengan beban harus menyenangkan semua orang. Kamu mulai punya ruang untuk dirimu sendiri. Untuk istirahat, mengejar hobi, atau fokus pada prioritas yang benar-benar penting. Mentalmu jadi lebih tenang karena kamu tidak lagi dihantui rasa bersalah setiap kali menolak. Kamu juga mulai tidur lebih nyenyak karena tidak ada lagi pikiran yang mengganggu sebelum tidur. Kamu juga akan merasakan peningkatan harga diri. Setiap kali kamu berhasil berkata tidak, kamu sedang memberi pesan pada dirimu sendiri. Aku berhak menjaga diriku. Rasa percaya dirimu perlahan tumbuh. Kamu merasa lebih berdaya karena hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh permintaan orang lain. Dan yang paling penting, kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam. Apa yang kamu suka, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang tidak bisa kamu kompromikan. Dampaknya juga terasa pada hubunganmu. Ketika kamu punya batas yang jelas, hubungan jadi lebih sehat. Orang lain tahu apa yang bisa dan tidak bisa mereka minta darimu. Sehingga tidak ada ekspektasi yang berlebihan. Kamu pun lebih menghargai mereka. Karena setiap bantuan atau waktu yang kamu berikan datang dari tempat yang tulus, bukan dari keterpaksaan. Ini membuat hubunganmu lebih jujur dan saling menghormati. Manfaat lainnya adalah energi dan fokusmu menjadi lebih terarah. Kamu tidak lagi menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting atau permintaan yang sebenarnya bisa ditolak. Kamu bisa fokus mengejar tujuan hidupmu tanpa merasa ditarik ke segala arah. Energi yang dulu habis untuk menyenangkan semua orang sekarang bisa kamu pakai untuk hal yang membangun masa depanmu. Dan yang tak kalah penting, kamu akan merasa lebih bahagia. Hidupmu terasa ringan karena kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kamu merasa punya kendali atas waktu, tenaga, dan emosimu. Kamu bisa bilang iya dengan senyum tulus karena kamu benar-benar mau, bukan karena terpaksa. Ini membuat setiap keputusan terasa lebih bermakna dan tidak meninggalkan penyesalan. Pada akhirnya, keberanian berkata tidak bukan hanya tentang melindungi dirimu dari kelelahan, tapi juga tentang membangun hidup yang lebih jujur. Kamu belajar menghargai dirimu sama seperti kamu menghargai orang lain. Dan ini adalah fondasi dari ketenangan batin. Hidup yang tidak lagi dipenuhi rasa takut atau rasa bersalah, tapi penuh dengan pilihan sadar yang membuatmu tumbuh. Pahami ini, Hidupmu terlalu berharga untuk terus dihabiskan dengan menjadi orang baik yang hanya ada untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Rasa enggak enakan memang sering terlihat seperti sikap mulia. Tapi jika terus-terusan dibiarkan, kamu sedang mengorbankan kebahagiaanmu sendiri sedikit demi sedikit. Kamu berhak merasa nyaman, kamu berhak memilih, dan kamu berhak mengatakan tidak tanpa harus menanggung beban rasa bersalah. Ingat, menjadi orang baik bukan berarti harus selalu mengorbankan diri sendiri. Menjadi orang baik berarti kamu juga belajar menghormati dirimu, menjaga kesehatan mentalmu, dan memberi cinta pada dirimu terlebih dahulu. Coba pikirkan berapa banyak keputusan yang kamu ambil selama ini hanya karena takut mengecewakan orang lain. Berapa banyak waktu yang kamu korbankan untuk memenuhi permintaan yang sebenarnya tidak sanggup kamu lakukan. Berapa banyak energi yang habis hanya karena kamu tidak tega berkata tidak. Semua itu mungkin tampak sepele, tapi jika dikumpulkan, bisa menjadi alasan kenapa kamu sering merasa lelah, terjebak, dan tidak bahagia. Sekaranglah saatnya berhenti. Berhenti merasa bahwa menolak berarti jahat. Berhenti merasa bahwa menjaga batas adalah sikap egois. Faktanya, ketika kamu belajar menolak, kamu sedang mengajarkan orang lain bagaimana cara menghormatimu. Kamu sedang membangun relasi yang lebih jujur, lebih sehat, dan lebih tulus. Orang-orang yang benar-benar peduli padamu akan tetap ada meski kamu berkata tidak. Sedangkan mereka yang hanya mendekat untuk memanfaatkanmu akan pergi. Dan itu adalah hal baik, karena mereka memang tidak layak ada di hidupmu. Mulailah dari langkah kecil. Kamu tidak harus langsung berubah drastis. Latih dirimu dengan menolak hal-hal kecil terlebih dahulu, dan rasakan bagaimana perasaanmu setelah itu. Nikmati rasa lega yang muncul ketika kamu sadar bahwa kamu masih baik-baik saja, dunia tidak runtuh, dan hubungan yang sehat justru menjadi lebih kuat. Seiring waktu, kemampuanmu berkata tidak akan semakin natural, dan kamu akan merasa lebih merdeka. Dan jika kamu merasa kesulitan, ingatkan dirimu. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kamu hidup untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Hidupmu terlalu singkat untuk dihabiskan dengan terus merasa terpaksa. Katakan pada dirimu, mulai hari ini aku akan lebih jujur pada diriku sendiri. Aku akan lebih berani menjaga energi, waktu, dan mental yang aku punya. Jadi, apakah kamu siap untuk mulai berkata tidak pada hal yang menguras hidupmu? Apakah kamu siap untuk mulai menghargai dirimu seperti kamu menghargai orang lain? Jika iya, maka jadikan momen ini titik balikmu. Jangan tunggu sampai kamu kelelahan total baru menyadari betapa pentingnya menjaga batas. Hari ini juga, mulailah berkata tidak ketika memang harus. Mulailah melindungi diri dari rasa bersalah yang tidak perlu. Karena di balik setiap tidak yang kamu ucapkan, ada ia yang lebih tulus untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Hidup seringkali membuat kita berhadapan dengan pilihan-pilihan kecil yang tampak sepele, tetapi ternyata menguras energi secara perlahan. Salah satu pilihan itu adalah menjawab iya pada permintaan orang lain. Meski hati kita sedang berteriak ingin berkata tidak, kamu mungkin pernah mengalaminya. Seorang teman tiba-tiba mengajakmu keluar padahal tubuhmu lelah, dan kamu ingin beristirahat. Tetapi kamu tetap mengiyakan karena takut dianggap tidak peduli. Atau rekan kerja yang meminta bantuan di saat kamu sendiri sedang dikejar deadline. Namun kamu memilih untuk membantu karena takut dicap tidak kooperatif. Bahkan keluarga pun kadang tanpa sadar membuatmu merasa wajib selalu ada untuk mereka, walau di dalam hati kamu sedang kewalahan. Hal seperti ini terdengar mulia, tetapi seringkali meninggalkan rasa sesak, marah pada diri sendiri, dan perasaan seolah hidupmu tidak sepenuhnya milikmu. Perasaan ini begitu umum terjadi karena sejak kecil banyak dari kita diajarkan untuk menyenangkan semua orang. Kita dididik agar selalu ramah, tidak menolak permintaan, dan menghindari konflik sebisa mungkin. Akibatnya, setiap kali muncul kesempatan untuk berkata tidak, dada kita langsung terasa sesak seperti ada alarm yang berbunyi bahwa kita akan membuat orang kecewa. Padahal, perasaan bersalah itu bukan berarti kita melakukan kesalahan. Itu hanyalah kebiasaan mental yang terbentuk dari pola lama yang menuntut kita untuk selalu menjadi anak baik atau teman yang bisa diandalkan. Kamu tidak sendirian jika merasa kesulitan menghadapi hal ini. Banyak orang yang terjebak dalam lingkaran ini hidup dengan beban yang terus bertambah hanya karena tidak ingin mengecewakan orang lain. Dan semakin sering kita berkata, iya, hanya demi menjaga perasaan orang lain, semakin jauh kita dari diri kita sendiri. Kita mulai kehilangan kendali atas waktu, tenaga, bahkan emosi kita. Setiap permintaan yang datang seakan menjadi prioritas baru, sementara kebutuhan kita sendiri dikesampingkan. Tidak heran jika banyak yang akhirnya merasa lelah secara emosional, mudah marah, atau bahkan mengalami burnout hanya karena terlalu banyak berusaha menyenangkan orang lain. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah selalu berkata iya benar-benar membuat hidupmu lebih baik, atau justru membuatmu merasa kosong, lelah, dan tidak pernah benar-benar menjalani hidup sesuai yang kamu inginkan? Pertanyaan ini penting, karena hanya ketika kamu menyadari pola ini, kamu bisa mulai mengambil langkah kecil untuk berubah. Tidak berarti kamu harus menjadi orang yang keras atau egois, tetapi kamu perlu belajar memberi ruang bagi dirimu sendiri. Karena jika tidak, kamu akan terus hidup dalam siklus yang sama, mengorbankan kebahagiaanmu demi kenyamanan orang lain. Ketika kamu terus berkata iya pada setiap permintaan, tanpa sadar kamu sedang mengorbankan bagian penting dari hidupmu, waktu yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk beristirahat, belajar, atau sekadar menikmati momen kecil dalam hidup, habis untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Awalnya mungkin kamu merasa tidak masalah, karena ada kepuasan kecil saat melihat orang lain senang. Namun lama-kelamaan tubuh dan pikiranmu mulai mengirim sinyal bahwa kamu kelelahan. Kamu merasa sulit bangun pagi, produktivitas menurun, dan emosi menjadi lebih sensitif. Kamu mulai kesal bukan hanya pada permintaan orang lain, tetapi juga pada dirimu sendiri, yang tidak tegas menjaga batasan. Bayangkan dirimu seperti sebuah gelas air yang terus-menerus diisi. Setiap permintaan yang kamu terima adalah setetes air yang masuk. Pada awalnya gelas itu masih mampu menampung, namun jika terus diisi tanpa pernah dikosongkan, akhirnya air itu akan meluap. Dan saat itu terjadi, luapan itu bisa berbentuk kemarahan, frustrasi, atau keinginan untuk menjauh dari semua orang. Kamu mungkin pernah mengalami momen di mana kamu marah pada hal kecil yang sebenarnya sepele, hanya karena akumulasi rasa lelah yang tidak pernah kamu keluarkan. Itulah titik ketika tubuh dan pikiranmu memberi peringatan keras bahwa kamu sudah terlalu lama mengabaikan dirimu sendiri. Masalah ini bukan hanya tentang orang lain yang terlalu sering meminta tolong, melainkan tentang batasan yang belum kamu tegaskan. Orang lain tidak selalu tahu kapan kamu sedang lelah atau tidak sanggup, sehingga mereka akan terus meminta selama kamu terus berkata, iya, tanpa disadari. Kamu mengajarkan mereka bahwa kamu selalu tersedia, dan ketika suatu hari kamu menolak, mereka mungkin kaget atau kecewa. Itu wajar, karena mereka terbiasa melihatmu selalu mengiyakan. Inilah kenapa penting untuk mulai mengenali dan menetapkan batasan. Tidak semua permintaan harus dipenuhi, tidak semua kesempatan harus diambil, dan tidak semua orang harus disenangkan setiap saat. Jika kamu terus mengabaikan batasan ini, dampaknya bisa lebih serius. Kamu mungkin mulai merasa dimanfaatkan, hubunganmu dengan orang lain menjadi tegang, dan harga dirimu menurun karena kamu merasa hanya hidup untuk melayani orang lain. Pada titik tertentu, kamu bisa kehilangan rasa kendali atas hidupmu sendiri. Semua itu tidak sehat, baik secara emosional maupun mental. Maka dari itu, belajar berkata, tidak bukanlah tindakan egois. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kepedulian pada kesehatan mentalmu. Dengan berkata tidak pada hal-hal yang menguras energi, kamu sebenarnya berkata iya pada hal-hal yang lebih penting. Ketenangan, kebahagiaan, dan ruang bagi dirimu sendiri. Disinilah filosofi Stoik memberi kita cara pandang yang berbeda. Para filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia di sekitar kita, tetapi kita bisa mengontrol respons kita terhadap dunia itu. Termasuk dalam hal ini adalah respons kita terhadap permintaan, harapan, dan ekspektasi orang lain. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk selalu memahami kondisimu, tidak bisa mengontrol apakah mereka akan kecewa atau marah saat kamu menolak. Tetapi kamu bisa memilih bagaimana kamu merespons. Kamu tidak bisa memilih untuk berkata tidak dengan tenang, tanpa merasa harus memberi alasan panjang, dan tanpa membiarkan rasa bersalah meracuni pikiranmu. Belajar berkata, tidak bukan berarti kamu berubah menjadi orang yang keras atau tidak peduli. Sebaliknya, itu adalah tindakan penuh kesadaran yang menunjukkan bahwa kamu menghargai waktumu, tenagamu, dan prioritas hidupmu. Rasa bersalah yang sering muncul setelah menolak adalah hasil dari kebiasaan lama. Kebiasaan itu terbentuk dari ketakutan akan penolakan. Ketakutan dianggap egois dan ketakutan kehilangan hubungan baik. Namun jika kamu melihat lebih dalam, ketakutan ini sebagian besar hanya ada di pikiranmu. Orang lain mungkin hanya sedikit kecewa lalu melanjutkan hidup mereka. Sementara kamu justru terjebak berhari-hari merasa bersalah. Ingatlah bahwa kamu memiliki hak penuh untuk menjaga batasanmu. Hidupmu bukan utang yang harus dibayar dengan selalu memenuhi permintaan orang lain. Setiap kali kamu berkata tidak, kamu sedang melindungi ruang pribadimu agar tetap bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Jika kamu tidak menjaga ruang itu, siapa yang akan menjaganya? Stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara hal yang berada dalam kendali kita dan hal yang tidak. Reaksi orang lain, opini mereka tentangmu, dan rasa kecewa mereka, semua itu berada di luar kendalimu. Tetapi keputusanmu untuk jujur pada dirimu sendiri, untuk menjaga energi dan waktumu, itu sepenuhnya ada dalam kendalimu. Cobalah melihat kata tidak bukan sebagai tembok yang memisahkanmu dari orang lain, tetapi sebagai pagar yang menjaga hubungan tetap sehat. Dengan berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritasmu, kamu justru memberi dirimu kesempatan untuk berkata iya pada hal-hal yang lebih berarti. Itu bisa berarti waktu berkualitas bersama orang terdekat, proyek yang penting bagi masa depanmu, atau bahkan sekadar momen istirahat yang membuatmu kembali segar. Dengan mindset baru ini, kamu tidak lagi melihat penolakan sebagai dosa, tetapi sebagai bentuk kasih sayang kepada dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai mempraktikannya, kamu akan merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah akhirnya kamu mengambil kembali kendali atas hidupmu. Sekarang saatnya kita bicara tentang cara melatih diri agar berkata tidak terasa lebih alami dan tidak membebani pikiran. Latihan ini penting karena kebiasaan lama tidak bisa hilang dalam semalam. Sama seperti melatih otot di gym, perlu pengulangan dan konsistensi agar menjadi refleks baru. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah belajar mengambil jeda sebelum menjawab setiap permintaan. Jangan terburu-buru berkata iya hanya karena merasa tidak enak. Beri dirimu waktu beberapa detik atau bahkan beberapa menit untuk mempertimbangkan apakah permintaan itu benar-benar bisa kamu penuhi tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Ambil napas dalam-dalam, rasakan tubuhmu, lalu tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar ingin melakukan ini atau aku hanya takut mengecewakan orang lain? Setelah kamu terbiasa mengambil jeda, latihan berikutnya adalah menggunakan kalimat singkat dan tegas. Kamu tidak perlu membuat penjelasan panjang atau alasan yang rumit. Cukup katakan, maaf, saya tidak bisa. Kalimat ini sederhana, jelas, dan sopan. Kamu juga bisa menambahkan sedikit empati jika perlu. Misalnya, saya mengerti ini penting, tetapi saya tidak bisa membantu kali ini. Dengan cara ini, kamu tetap menjaga hubungan baik tanpa mengorbankan batasanmu. Ingat, semakin panjang alasan yang kamu berikan, semakin besar kemungkinan orang akan mencoba meyakinkanmu untuk berubah pikiran. Itulah kenapa kalimat singkat seringkali jauh lebih efektif. Dalam kehidupan sehari-hari, latihan ini bisa kamu terapkan dalam situasi sederhana. Misalnya, saat ada teman yang tiba-tiba mengajak nongkrong malam ini padahal kamu butuh tidur lebih awal karena besok ada pekerjaan penting. Kamu bisa berkata, kau terima ada yang simpang kurangi menggekir. Tapi malam ini saya perlu istirahat. Atau ketika atasan meminta kamu mengambil pekerjaan tambahan padahal kamu sudah kelelahan, kamu bisa berkata, saya khawatir kualitas pekerjaan saya akan menurun jika saya ambil tugas ini sekarang. Bisa kita jadwalkan lain waktu? Latihan seperti ini membuatmu belajar menolak dengan cara yang profesional dan tidak menyakitkan. Kunci dari semua ini adalah konsistensi. Semakin sering kamu melatih diri berkata tidak pada hal-hal yang tidak mendukung prioritasmu, semakin ringan rasa bersalah yang kamu rasakan. Di awal mungkin kamu akan merasa canggung, jantung berdebar, atau khawatir orang akan marah. Namun seiring waktu kamu akan merasakan kelegaan dan bahkan kebanggaan pada dirimu sendiri karena berhasil menjaga batasanmu. Dan yang menarik ini, kamu akan melihat bahwa sebagian besar orang menghargai kejujuranmu. Mereka mungkin sedikit kecewa pada awalnya, tetapi hubungan jangka panjangmu justru menjadi lebih sehat karena kamu berinteraksi dengan jujur. Bukan hanya karena rasa tidak enak. Dengan melatih diri secara bertahap, kamu akan membangun kepercayaan diri baru. Kamu mulai menyadari bahwa berkata tidak bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sebuah keterampilan penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Setiap kali kamu berhasil menolak dengan tenang, kamu sedang memperkuat mentalmu, sama seperti otot yang semakin kuat setiap kali dilatih. Dan ketika latihan ini menjadi kebiasaan, kamu tidak lagi merasa bersalah, karena kamu tahu bahwa keputusanmu diambil dengan sadar dan bertanggung jawab. Sekarang saatnya kamu mengambil langkah kecil, bukan besok, bukan minggu depan, tetapi hari ini. Cobalah memilih satu momen sederhana di mana kamu biasanya berkata iya, lalu ubahlah jawabanmu menjadi tidak. Tidak perlu mulai dari hal besar. Mungkin hari ini ada ajakan nongkrong padahal tubuhmu butuh istirahat, atau ada permintaan kecil yang sebenarnya bisa kamu tolak tanpa konsekuensi besar. Jadikan ini eksperimen pribadi. Rasakan sensasi saat kamu mengucapkan kata itu. Perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi, bagaimana hatimu mungkin berdebar, dan bagaimana rasa bersalah itu muncul di pikiranmu. Jangan melawan perasaan itu dengan marah. Cukup amati lalu biarkan ia berlalu. Seiring waktu, kamu akan sadar bahwa rasa bersalah itu hanya bayangan yang tidak punya kekuatan nyata untuk melukaimu. Yakinkan dirimu bahwa berkata tidak bukan berarti kamu berhenti menjadi orang baik. Justru dengan menjaga batasanmu, kamu sedang menjaga dirimu agar bisa tetap hadir dengan tulus ketika kamu benar-benar ingin membantu. Orang yang benar-benar peduli padamu akan memahami dan menghargai keputusanmu. Mereka mungkin sedikit kecewa, tetapi mereka akan melihat bahwa kamu adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab atas hidupmu. Mereka yang tidak bisa menerima penolakanmu mungkin hanya terbiasa melihatmu selalu tersedia, dan itu bukan salahmu. Ingat, kamu bukan mesin pemenuh kebutuhan semua orang. Kamu adalah manusia yang juga berhak memiliki ruang pribadi, waktu tenang, dan pilihan untuk mengatakan tidak. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan memenuhi semua permintaan yang datang tanpa henti. Jika kamu terus berkata iya pada segala hal, kamu akan kehilangan kesempatan berkata iya pada hal yang benar-benar penting. Setiap kali kamu berkata tidak pada hal yang menguras energimu, kamu sedang berkata iya pada kesehatan mentalmu, pada mimpimu, dan pada hidup yang kamu inginkan. Dengan latihan yang konsisten, kamu akan menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan tidak mudah goyah hanya karena takut mengecewakan orang lain. Kamu akan merasa lebih bebas, seolah beban yang selama ini menindihmu perlahan terangkat. Jadi sebelum video ini berakhir, tanyakan pada dirimu, apakah kamu ingin terus hidup diatur oleh ekspektasi orang lain, atau kamu ingin mulai mengambil kendali? Keputusan ini ada di tanganmu, dan tidak ada orang lain yang bisa memilihkannya untukmu. Mulailah dengan langkah kecil hari ini. Ucapkan satu tidak dengan tenang, tanpa rasa marah, tanpa rasa takut. Biarkan dirimu merasakan kebebasan kecil itu, dan esok hari ulangi lagi. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat mentalmu, dan semakin dekat kamu dengan hidup yang lebih autentik dan bermakna. Ingatlah, keberanian untuk berkata tidak hari ini adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia di masa depan. Berapa kali kamu menahan kata-kata hanya supaya orang lain tidak tersinggung? Berapa kali kamu mengangguk setuju padahal hatimu menolak? Dan berapa kali kamu memaksa diri untuk tersenyum padahal hatimu ingin berteriak? Kalau kamu merasa capek, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik artinya selalu mengalah, selalu berkata iya, dan selalu menjaga perasaan orang lain. Kita dididik untuk menjadi anak yang penurut, teman yang bisa diandalkan, rekan kerja yang tidak bikin masalah. Sampai akhirnya kita lupa satu hal. Kita juga manusia, kita juga punya batas, kita juga punya perasaan yang pantas dihormati. Mengalah memang terlihat mulia, tapi kalau itu membuatmu hancur di dalam, apakah masih bisa disebut mulia? Coba kamu ingat momen terakhir kali kamu bilang iya padahal ingin bilang tidak. Apa yang kamu rasakan setelahnya? Rasa sesak di dada, pikiran yang terus memutar ulang kejadian itu, dan penyesalan kenapa kamu tidak tegas sejak awal. Dan anehnya, orang yang kamu jaga perasaannya bahkan mungkin tidak sadar atau peduli betapa kamu harus mengorbankan diri demi mereka. Disinilah letak masalahnya. Semakin sering kamu mengalah, semakin banyak orang yang menganggap itu kewajibanmu. Mereka akan terus meminta, terus menuntut karena kamu tidak pernah berkata cukup. Kamu menjadi tokoh figuran dalam hidupmu sendiri. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai kehilangan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Hari ini kita akan membahas kenapa selalu mengalah hanya demi menjaga perasaan orang lain bisa merusakmu. kita akan kupas bagaimana pola ini membuat hidupmu terjebak, bagaimana dampaknya pada kesehatan mentalmu, dan yang paling penting, bagaimana cara berhenti menjadi orang yang selalu mengalah tanpa harus merasa bersalah. Karena sejak kapan kamu bertanggung jawab atas perasaan semua orang? Sejak kapan kebahagiaan orang lain harus dibayar dengan penderitaanmu? Dan sampai kapan kamu akan membiarkan dirimu menjadi korban dari rasa tidak enakan? Kalau kamu siap memutus siklus ini, tonton video ini sampai selesai. Ini adalah pesan yang akan membuatmu berhenti meminta maaf hanya karena kamu berani memilih dirimu sendiri. Sadari ini. Terlalu mengalah bukan sekadar jaga perasaan dan sopan santun. Ini adalah kebiasaan yang membuatmu selalu menempatkan kepentingan orang lain di atas dirimu sendiri. Bahkan ketika itu jelas-jelas menyakitimu. Kamu bukan hanya sekali dua kali melakukannya, tapi hampir setiap hari. Coba perhatikan pola ini. Saat temanmu meminta bantuan, kamu langsung mengiyakan padahal kamu sedang lelah dan butuh istirahat. Saat pasanganmu marah karena hal sepele, kamu memilih diam dan mengalah, hanya supaya suasana cepat tenang. Di lingkungan kerja saat atasanmu memberikan tugas tambahan di luar jam kerja, kamu tetap menerima, walaupun itu berarti begadang dan mengorbankan waktu bersama keluarga. Dan yang paling halus saat ada percakapan yang menurutmu salah atau merugikanmu, kamu memilih tertawa kecil, pura-pura setuju, seolah-olah kamu baik-baik saja. Sekilas sikap ini terlihat manis. Orang-orang mungkin menyebutmu baik hati, pengertian, atau orang yang enak diajak bicara. Tapi di balik itu semua, kamu perlahan kehilangan dirimu sendiri. Kamu mulai bingung apa yang benar-benar kamu mau. Karena selama ini yang kamu lakukan hanyalah mengikuti kemauan orang lain. Pola ini membuatmu hidup seperti bayangan. Tapi terasa samar, kamu bicara tapi suaramu tidak terdengar. Semua keputusanmu diatur oleh rasa takut. Takut mengecewakan orang lain, takut dianggap egois, takut ditinggalkan. Sampai pada akhirnya, kamu benar-benar lupa bagaimana rasanya jujur pada diri sendiri. Dan hal paling berbahaya dari kebiasaan ini adalah, semakin lama kamu terbiasa mengalah, semakin kecil kemungkinanmu untuk melawan. Kamu akan berpikir, ya sudah, memang sudah nasibku seperti ini. Kamu mulai percaya bahwa tugasmu di dunia ini hanya untuk memuaskan orang lain, bukan untuk mencari kebahagiaanmu sendiri. Kalau kamu melihat dirimu dalam gambaran ini, sadarilah, ini bukan sifat alami yang harus kamu terima selamanya. Ini hanyalah pola yang terbentuk dari kebiasaan, dari cara kamu dibesarkan, dari ketakutan yang tidak pernah kamu hadapi. Dan pola ini bisa diubah jika kamu berani memulainya. Setiap kali kamu mengalah, ada bagian kecil dari dirimu yang ikut mati. Kamu tersenyum di luar, tapi di dalam dada ada rasa yang mengganjal. Kamu bilang, tidak apa-apa, tapi jantungmu berdegup lebih cepat. Kamu mencoba terlihat tenang, padahal hatimu ingin berteriak. Aku juga penting. Rasanya seperti duduk di ruangan ramai. Tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkanmu. Kamu jadi penonton dalam hidupmu sendiri. Orang lain yang memegang kendali, sedangkan kamu hanya mengikuti arah mereka. Setiap kali itu terjadi, kamu semakin lelah. Ada malam-malam ketika kamu rebah di kasur, menatap langit-langit kamar, dan bertanya pada diri sendiri, kenapa aku tidak pernah berkata jujur tadi? Kenapa aku cuma senyum padahal aku sakit hati? Dan saat itu rasa marah datang, marah pada orang lain, tapi lebih dalam lagi, marah pada dirimu sendiri karena membiarkan itu terus terjadi. Minder perlahan merayap, kamu mulai merasa pendapatmu tidak penting, suaramu tidak berarti. Kamu takut kalau suatu hari kamu berani berkata, tidak, orang akan menjauhimu. Jadi kamu memilih diam, kamu memilih menahan semua, hanya supaya hubungan tetap terlihat baik-baik saja. Tapi setiap pengorbanan itu ada harganya. Kamu kehilangan energi, kehilangan semangat, bahkan kehilangan jati diri. Kamu mulai menjalani hidup dengan autopilot. Bangun, bekerja, melayani semua orang, tidur, lalu mengulangnya lagi. Dan di tengah semua itu, kamu pelan-pelan kehilangan rasa bahagia. Kalimat ini mungkin keras, tapi perlu kamu dengar. Kamu yang sakit, mereka yang nyaman. Mereka tidur nyenyak malam ini, sementara kamu terjaga memikirkan kata-kata yang tidak pernah kamu ucapkan. Mereka tidak sadar kamu terluka, karena kamu terlalu pandai menyembunyikannya. Jika kamu terus seperti ini, lama-lama hatimu akan mati rasa. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu sudah terlalu sering mengabaikan dirimu sendiri. Dan itu bukan hal yang patut dibanggakan. Coba jujur sebentar, kenapa kamu sering mengalah? Bukan karena kamu tidak punya pendapat, bukan karena kamu setuju dengan mereka, tapi karena kamu takut. Takut kalau kamu berkata jujur, suasana jadi canggung. Takut kalau kamu menolak, mereka marah. Takut kalau kamu bersuara, mereka menjauh. Jadi kamu memilih diam. Kamu memilih mengalah, seakan-akan itu cara menjaga perdamaian. Padahal kenyataannya, kamu sedang mengorbankan dirimu sendiri. Kamu mengorbankan kebahagiaanmu hanya supaya orang lain tidak tersinggung. Setiap kali kamu berkata, ya gak apa-apa, padahal sebenarnya kamu tidak mau, kamu sedang menipu dirimu. Kamu mengira itu tanda kebaikan, padahal itu bisa menjadi racun yang perlahan mengikis harga dirimu. Akar masalahnya adalah rasa bersalah palsu, perasaan yang membisikkan. Kalau kamu berkata tidak, kamu orang jahat. Kalau kamu menolak, kamu bikin orang lain kecewa. Kalau kamu berbeda, kamu menyakiti hati mereka. Dan kamu mempercayainya. Padahal itu hanya ilusi. Rasa bersalah itu bukan tanda empati. Itu tanda kamu terlalu memikul beban yang bukan milikmu. Karena sejak kapan kamu bertanggung jawab atas perasaan semua orang? Sejak kapan hidupmu hanya untuk membuat semua orang senang? Apakah kamu akan terus mengorbankan kebebasanmu hanya supaya mereka nyaman? Kalau kamu terus seperti ini, kamu tidak sedang hidup untuk dirimu sendiri. Kamu hanya menjadi bayangan dari harapan orang lain. Dan disinilah prinsip stoik menjadi penting. Filsuf-filsuf kuno mengajarkan, kamu tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain. Kamu tidak bisa menghentikan mulut mereka. Kamu tidak bisa mengatur emosi mereka. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Sikapmu, pilihanmu, dan cara kamu merespons, kamu bisa memilih diam dengan tenang. Kamu bisa memilih berkata tidak dengan sopan tapi tegas. Kamu bisa memilih menjaga martabatmu tanpa merasa bersalah. Dan itu kekuatan yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Ingat kalimat ini baik-baik. Kamu tidak bisa menghentikan mulut mereka, tapi kamu bisa memilih diam atau melawan dengan tenang. Kalimat sederhana tapi ini kunci. Kamu tidak perlu marah-marah. Kamu tidak perlu membalas dengan kata-kata yang sama tajamnya. Cukup berdiri tegak, katakan apa yang perlu kamu katakan. Lalu lanjutkan hidupmu. Ketika kamu berani berkata tidak, kamu sedang mengembalikan kendali atas hidupmu. Ketika kamu berhenti memikul emosi orang lain, kamu sedang menyelamatkan dirimu dari penderitaan yang tidak perlu. Dan ketika kamu mulai mengutamakan dirimu sendiri tanpa rasa bersalah, kamu akan menemukan kebebasan yang selama ini kamu cari. Mengalah itu bukan selalu salah. Mengalah itu tanda dewasa kalau dilakukan di waktu yang tepat. Tapi masalahnya, kamu terlalu sering mengalah di waktu yang salah. Dan itu yang membuatmu perlahan kehilangan diri sendiri. Mengalah itu salah kalau kamu harus mengorbankan harga dirimu. Mengalah itu salah kalau setiap kali kamu setuju, kamu merasa semakin kecil. Mengalah itu salah kalau kamu keluar dari sebuah percakapan dengan hati yang sakit, hanya karena kamu menahan kebenaran yang ingin kamu sampaikan. Mengalah itu salah kalau kamu menutup mata terhadap ketidakadilan, hanya supaya suasana tetap tenang. Bayangkan kamu berada di sebuah hubungan yang toksik. Pasanganmu terus menuntut, terus menyalahkan, dan kamu selalu mengalah karena takut dia pergi. Kamu menahan amarahmu, kamu menahan air matamu, kamu terus bilang, iya aku salah, padahal kamu tahu masalahnya bukan cuma di kamu. Lama-lama kamu merasa kosong. Kamu tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Kamu hanya menjadi apa yang dia mau, bukan dirimu yang sebenarnya. Itu bukan cinta, itu penjara. Atau bayangkan di tempat kerja. Kamu selalu diminta lembur tanpa bayaran. Kamu selalu diminta mengerjakan pekerjaan orang lain. Tapi ketika kamu berprestasi, orang lain yang dipuji. Kamu selalu bilang iya, kamu selalu tersenyum, kamu selalu mengalah. Tapi dalam hatimu, kamu merasa tidak adil. Dan setiap pulang kerja, kamu membawa pulang beban yang membuatmu stres, membuatmu sulit tidur. Sampai kapan kamu akan membiarkan itu terjadi? Mengalah itu salah kalau kamu harus menelan harga dirimu setiap hari, hanya supaya orang lain tetap nyaman. Karena itu bukan lagi mengalah, itu mengorbankan diri. Dan pengorbanan yang berlebihan hanya akan membuatmu pahit di dalam. Kamu akan merasa dunia tidak adil. Tapi kamu sendiri yang membiarkan ketidakadilan itu bertahan. Ada kalanya kamu harus berkata cukup. Ada kalanya kamu harus berhenti diam. Bukan karena kamu ingin berkonflik, tapi karena kamu ingin menjaga dirimu sendiri. Karena kalau kamu tidak menjaga dirimu, siapa yang akan melakukannya? Jangan salah paham. Ini bukan tentang menjadi keras kepala atau selalu merasa benar. Ini tentang menempatkan dirimu pada posisi yang setara. menghargai pendapatmu, menghargai emosimu, dan menghargai hakmu untuk berkata tidak. Ketika kamu mulai belajar berkata tidak di saat yang tepat, kamu bukan sedang menciptakan masalah, kamu sedang mencegah dirimu dari luka yang lebih dalam. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah mengalah kali ini membuatmu tenang atau justru melukai hatimu? Apakah mengalah kali ini membuat hubunganmu lebih sehat atau hanya memperpanjang penderitaanmu? Apakah mengalah kali ini membuatmu damai atau membuatmu semakin jauh dari siapa dirimu sebenarnya? Kalau jawabanmu adalah yang kedua, maka saatnya berhenti mengalah. Berhenti membuat dirimu sendiri korban hanya supaya orang lain tersenyum. Karena hidupmu tidak diciptakan untuk menjadi alas kaki bagi siapapun. Kamu berhak berdiri tegak, berhak menjaga harga dirimu, dan berhak menolak hal-hal yang merugikanmu. Sekarang saatnya bicara tentang kekuatan yang selama ini mungkin kamu lupakan. Kekuatan untuk berkata tidak. Kekuatan untuk tetap tenang ketika semua orang menuntutmu untuk mengalah. Kekuatan untuk menahan rasa tidak enak sebentar, demi hidup yang lebih sehat dan waras dalam jangka panjang. Kamu tidak akan pernah bisa membangun hidup yang kuat, jika kamu selalu berusaha membuat semua orang senang. Hidup itu akan selalu ada orang yang kecewa, selalu ada orang yang marah, selalu ada orang yang tidak setuju. Dan itu normal, kamu tidak bisa menghindarinya. Yang bisa kamu lakukan adalah belajar menghadapi rasa tidak enak itu dengan kepala dingin. Mulailah dengan hal kecil. Ketika ada teman yang memintamu melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak sanggupi, berhentilah otomatis berkata, iya, ambil jeda, tarik napas, dan jawab dengan tenang, maaf, aku tidak bisa, lalu diam. Jangan buru-buru memberi 1000 alasan hanya untuk membuat mereka nyaman. Biarkan keheningan itu ada. Biarkan mereka menerima bahwa kamu punya batasan. Rasa tidak enak itu akan ada. Kamu akan merasa bersalah sebentar. Tapi percayalah, semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat mentalmu. Membangun mental tahan banting bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Ini tentang menjaga dirimu agar tidak habis diperas oleh ekspektasi orang lain. Ini tentang memilih pertempuran yang layak diperjuangkan. Kalau kamu terus-terusan mengalah, kamu akan terbiasa mengorbankan dirimu. Dan kalau sudah terbiasa, kamu akan lupa rasanya hidup untuk dirimu sendiri. Mental yang kuat juga berarti kamu belajar menerima bahwa orang lain mungkin akan salah paham padamu. Mereka mungkin akan berpikir kamu egois. Mereka mungkin akan kecewa. Dan itu bagian dari hidup, karena kamu tidak bisa mengontrol cara mereka melihatmu. Yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu menjaga dirimu tetap utuh. Latih dirimu setiap hari. Tentukan batasanmu. Kenali apa yang penting untukmu. Dan berani menolaknya jika itu mengancam ketenanganmu. Kamu akan kaget betapa hidupmu berubah ketika kamu mulai memilih dirimu sendiri. Tiba-tiba kamu punya lebih banyak energi, lebih banyak waktu, lebih banyak ruang. Untuk hal-hal yang benar-benar penting, kamu akan merasa lebih bahagia. Karena kamu tidak lagi hidup dalam penjara ekspektasi orang lain. Dan yang paling penting, kamu akan belajar bahwa rasa tidak enak itu sementara. Rasa bersalah itu sementara. Tapi rasa lega karena kamu menghargai dirimu sendiri, itu akan bertahan lama. Itulah yang membuatmu semakin kuat setiap hari. Kamu akan lebih tahan terhadap kritik, lebih tenang menghadapi penolakan, dan lebih percaya diri mengambil keputusan. Bangun mental tahan bantingmu hari ini, bukan untuk melawan semua orang, tapi untuk memastikan kamu tidak kehilangan dirimu sendiri, hanya karena takut mengecewakan orang lain. Karena kalau kamu tidak menjaga dirimu, dunia tidak akan melakukannya untukmu. Sekarang setelah kamu paham bahwa mengalah terus-menerus hanya menyakiti dirimu, mari masuk ke langkah yang paling penting, latihan. Karena perubahan tidak akan datang hanya dengan mendengarkan video ini. Perubahan datang ketika kamu mulai mencoba di dunia nyata. Mulailah dari hal yang paling sederhana, latihan berkata, tidak, tanpa perlu alasan panjang lebar. Kamu tidak harus menunggu momen besar untuk mulai. Kamu bisa memulainya hari ini, bahkan dari situasi kecil. Misalnya ketika ada teman yang tiba-tiba mengajakmu keluar padahal kamu butuh istirahat. Daripada berkata iya dan mengorbankan tubuhmu, cobalah jawab, terima kasih sudah ngajak, tapi hari ini aku istirahat dulu ya. Atau ketika rekan kerja memintamu mengambil alih tugasnya tanpa alasan yang jelas, jawab dengan tenang, maaf aku juga sedang banyak pekerjaan. Kamu bisa coba minta bantuan yang lain. Kedengarannya sederhana, tapi bagi orang yang selalu mengalah, kalimat ini terasa berat. Dan itu wajar, tanganmu mungkin berkeringat, jantungmu mungkin berdegup kencang, tapi semakin sering kamu latihan, semakin ringan rasanya, sampai akhirnya kamu bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah. Selain itu, latihan ekspresi tubuh juga penting, karena seringkali kamu mengalah bukan karena ucapanmu, tapi karena bahasa tubuhmu yang terlihat ragu. Latih cara berdiri dengan tegap, tatap mata orang saat berbicara, dan gunakan nada suara yang stabil. Kamu tidak perlu marah. Kamu hanya perlu terlihat yakin dengan keputusanmu. Buat daftar kecil di rumah tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan demi menjaga dirimu. Misalnya, aku boleh menolak ajakan kalau tubuhku lelah. Aku boleh berkata tidak jika permintaan itu membuatku stres. Aku tidak akan meminta maaf hanya karena aku menolak sesuatu yang merugikan diriku. Tulis daftar ini di buku catatan atau di ponselmu. Baca ulang setiap pagi sampai kamu hafal. Ini akan menjadi pengingat bahwa kamu berhak menjaga dirimu sendiri. Lakukan juga refleksi setiap malam. Tanya pada dirimu, hari ini aku mengalah di situasi apa? Apa dampaknya ke diriku? Bagaimana seharusnya aku bereaksi besok? Dengan cara ini, kamu bisa melihat perkembanganmu dari hari ke hari. Ingat, tujuan latihan ini bukan untuk membuatmu keras kepala atau sulit diajak kompromi. Tujuannya adalah membantumu menemukan keseimbangan. Kamu tetap bisa peduli pada orang lain, tapi tidak lagi mengorbankan dirimu sendiri. Kamu tetap bisa membantu, tapi hanya ketika itu tidak menghancurkan dirimu. Bayangkan kalau kamu konsisten melakukan latihan kecil ini selama sebulan. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih percaya diri, dan lebih tenang menghadapi situasi yang dulu membuatmu tertekan. Dan itu adalah langkah nyata menuju hidup yang kamu kendalikan sendiri. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Berhenti selalu mengalah bukan berarti hidupmu akan dipenuhi konflik. Justru sebaliknya, kamu akan merasakan kelegaan yang selama ini tidak pernah kamu bayangkan. Pertama-tama, kamu akan merasa lebih ringan. Beban yang selama ini kamu pikul, rasa bersalah, rasa takut membuat orang lain kecewa, akan mulai berkurang. Kamu akan tidur lebih nyenyak karena kamu tidak lagi mengulang-ulang percakapan di kepalamu. Tidak lagi menyesal karena kamu diam ketika seharusnya kamu bicara. Kamu akan bangun di pagi hari dengan perasaan lebih damai, karena kamu tahu kamu jujur pada dirimu sendiri. Perubahan ini juga akan terasa pada hubunganmu dengan orang lain. Mungkin awalnya mereka kaget. Mungkin ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang menjauh. Tapi seiring waktu, orang-orang yang benar-benar menghargaimu akan menyesuaikan diri. Mereka akan belajar menerima batasanmu. Dan hubungan yang tadinya berat sebelah akan menjadi lebih sehat, karena hubungan yang sehat dibangun di atas rasa saling menghormati, bukan rasa takut kehilangan. Hubungan yang lebih sehat artinya kamu bisa berbicara jujur tanpa merasa terancam. Kamu bisa mengungkapkan pendapatmu tanpa rasa bersalah. Dan kamu bisa benar-benar menjadi dirimu sendiri. Inilah kebebasan yang selama ini kamu cari. Selain itu, berhenti selalu mengalah akan meningkatkan harga dirimu. Setiap kali kamu berkata tidak untuk sesuatu yang merugikanmu, kamu sedang mengirim pesan kepada dirimu sendiri. Aku berharga. Aku layak dihormati. Aku berhak hidup dengan damai. Dan semakin sering kamu melakukan ini, semakin kuat keyakinan itu dalam dirimu. Perubahan ini akan terasa sampai ke cara kamu membawa dirimu. Kamu akan terlihat lebih percaya diri. Suaramu akan terdengar lebih mantap, langkahmu akan lebih tegap. Dan yang menarik, orang lain akan mulai memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Karena cara orang lain memperlakukanmu seringkali cerminan dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Ingat kalimat ini. Menghormati dirimu sendiri adalah langkah pertama orang lain menghormatimu. Kalimat ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah kenyataan yang terbukti di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu punya batasan yang jelas, orang akan berpikir dua kali sebelum melanggarnya. Dan ketika kamu menghargai waktumu, energimu, dan emosimu, orang lain akan belajar menghargainya juga. Efek positif lain yang akan kamu rasakan adalah meningkatnya energi dan fokus. Karena kamu tidak lagi membuang tenaga untuk memikirkan bagaimana menyenangkan semua orang, kamu bisa mengalihkan energi itu untuk membangun hidupmu sendiri. Kamu bisa mengejar impianmu, mengembangkan skillmu, dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang benar-benar berarti. Hidupmu akan terasa lebih terarah, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Dan mungkin yang paling penting, kamu akan merasa bebas. Bebas dari penjara rasa bersalah. Bebas dari rasa takut membuat orang lain marah. bebas untuk hidup sesuai dengan nilai-nilaimu sendiri. Dan kebebasan itu akan membuatmu lebih kuat menghadapi apapun yang datang di depan. Berhenti selalu mengalah bukan cuma momen sesaat, tapi sebuah keputusan hidup. Kalau kamu hanya berani sekali lalu kembali jadi people pleaser, maka kamu akan kembali ke lingkaran lama. Merasa lelah, merasa marah, merasa tidak dihargai. Maka dari itu jadikan keberanianmu ini sebagai gaya hidup. Mulailah dengan hal kecil. Setiap kali ada situasi di mana kamu biasanya berkata iya, padahal kamu ingin berkata tidak, berhenti sejenak. Tarik napas. Tanya pada dirimu sendiri, apakah ini membuat hidupku lebih baik atau justru menyakitiku? Kalau jawabannya menyakitimu, belajarlah untuk berkata tidak. Awalnya mungkin canggung, jantungmu mungkin berdegup kencang, tanganmu mungkin berkeringat. Tapi percaya, setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang melatih otot mentalmu. Dan semakin sering kamu berlatih, semakin mudah rasanya. Jadikan batasan pribadi sebagai kompas hidupmu. Tulis di catatan atau jurnal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang terhadapmu. Apa yang kamu anggap penting, apa yang kamu anggap tidak bisa ditawar. Ketika kamu punya peta ini, kamu akan lebih mudah melihat ketika seseorang mencoba melewatinya. Dan kamu bisa dengan tenang mengingatkan mereka. Ingat, kamu tidak perlu menjelaskan hidupmu kepada semua orang. Tidak semua orang berhak tahu alasanmu. Kamu bisa berkata tidak tanpa memberi penjelasan panjang lebar. Karena tidak adalah kalimat lengkap. Dan ketika kamu berani berkata tidak, kamu sedang berkata ya pada hidupmu sendiri. Kadang akan ada orang yang menuduhmu berubah. Mereka mungkin bilang kamu jadi egois, keras kepala, atau tidak peduli. Biarkan, karena mereka terbiasa melihatmu mengalah. Dan ketika kamu mulai berdiri tegak, mereka merasa terganggu. Tapi orang-orang yang tulus mencintaimu akan belajar menghargai perubahan ini. Mereka akan menyadari bahwa kamu bukan berubah jadi jahat. Kamu hanya belajar menghormati dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa goyah, ingat kalimat ini. Menghormati dirimu sendiri adalah langkah pertama orang lain menghormatimu. Kalimat ini akan menjadi pengingat bahwa perjuanganmu hari ini akan mengubah cara dunia memperlakukanmu. Karena kamu sedang mengajarkan orang lain bagaimana cara mereka memperlakukanmu. Buatlah ini konsisten. Bukan hanya ketika kamu sedang marah atau kecewa, tapi setiap hari. Latih dirimu untuk jujur pada apa yang kamu rasakan. Latih dirimu untuk bicara ketika perlu, diam ketika tidak perlu, dan pergi ketika sesuatu tidak lagi sehat untukmu. Konsistensi ini akan membuatmu semakin kuat, dan lama-lama ini akan menjadi kebiasaan alami. Dan jangan lupa, rayakan setiap keberhasilan kecilmu. Hari ketika kamu berhasil berkata tidak dengan tenang. Hari ketika kamu membela dirimu dengan sopan tapi tegas. Hari ketika kamu memilih dirimu sendiri tanpa merasa bersalah. Setiap langkah itu adalah kemenangan. Kemenangan melawan dirimu yang lama. Kemenangan menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih bahagia. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi peredam emosi orang lain. Kamu tidak diciptakan untuk menelan semua ketidakadilan, hanya supaya dunia merasa nyaman. Hidupmu bukan tempat sampah tempat orang lain buang frustrasi mereka. Kamu punya hak untuk berkata cukup. Kamu punya hak untuk menjaga harga dirimu sendiri. Pengalaman pahit yang kamu alami bukan tanda bahwa kamu lemah. Justru itu pelajaran paling mahal yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih bijak. Setiap kali kamu diabaikan, setiap kali kamu dipaksa mengalah, setiap kali kamu diperlakukan seperti tidak penting, semua itu sedang membangun mentalmu. Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Apakah kamu mau tetap jadi orang yang selalu mengalah, yang selalu memikul beban semua orang sampai lupa dengan dirimu sendiri? Atau kamu mau jadi seseorang yang tegas, yang tahu kapan berkata tidak, yang mampu berdiri tegak meskipun orang lain tidak suka? Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan bagaimana cara membuat semua orang senang. Akan selalu ada orang yang tersinggung. Akan selalu ada yang merasa terganggu. Tapi itu bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah menjaga hatimu sendiri, menjaga kesehatan mentalmu, dan memastikan hidupmu tidak habis hanya untuk memadamkan api di hati orang lain. Kamu boleh jatuh, kamu boleh menangis, kamu boleh kecewa. Tapi jangan berhenti. Gunakan semua itu sebagai bahan bakar. Jadikan setiap pengalaman buruk sebagai alasan untuk menjadi lebih kuat. Kamu bukan korban, kamu pejuang. Kamu bukan boneka yang bisa diseret kemana-mana. Kamu manusia yang punya kehendak bebas, yang berhak menentukan arah hidupnya. Hari ini tarik napas dalam-dalam. rasakan semua sakit yang pernah kamu telan, dan biarkan itu menjadi alasanmu untuk berubah. Katakan pada dirimu sendiri, aku berhenti jadi orang yang selalu mengalah. Katakan dengan lantang di dalam hati, aku berhak hidup dengan tenang tanpa harus selalu mengorbankan diriku. Lalu mulailah berjalan. Tidak perlu lari, cukup melangkah satu persatu, karena setiap langkah kecil menjauhkanmu dari hidup yang penuh penyesalan, dan mendekatkanmu pada hidup yang kamu pilih sendiri. Kamu sudah terlalu lama menjadi orang yang selalu mengalah. Terlalu lama kamu menahan kata-kata hanya supaya orang lain tidak tersinggung. Terlalu lama kamu memikul beban perasaan yang bahkan bukan milikmu. Hari ini berhenti sebentar, tarik napas dalam-dalam dan dengarkan dirimu sendiri. Seberapa sering kamu pergi tidur dengan hati yang sesak hanya karena kamu memilih diam? Seberapa sering kamu menelan rasa sakit hanya karena kamu takut orang lain marah, kecewa, atau menjauh? Kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Ini melelahkan. Dan kamu tidak bisa terus seperti ini. Mengalah boleh, tapi tidak sampai mengorbankan harga diri dan kebahagiaanmu. Mengalah boleh, tapi tidak jika membuatmu merasa tidak berharga. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi alat peredam emosi semua orang. Kamu bukan kotak sampah yang harus menampung semua ucapan amarah atau ketidakpuasan mereka. Kamu bukan robot yang harus selalu setuju dan patuh. Kamu manusia, dan kamu punya hak untuk mengatakan tidak, untuk menjaga batasan, dan untuk hidup sesuai pilihanmu sendiri. Mulai sekarang, izinkan dirimu untuk memutus siklus ini. Izinkan dirimu untuk berkata tidak tanpa rasa takut. Izinkan dirimu untuk berkata aku tidak bisa tanpa rasa bersalah. Izinkan dirimu untuk menolak sesuatu yang tidak sejalan dengan hidupmu. Ini bukan tentang menjadi egois, ini tentang menjaga dirimu agar tetap waras dan bahagia. Karena kalau kamu terus menekan perasaanmu sendiri, suatu hari kamu akan meledak. Kamu akan lelah sampai akhirnya kamu benar-benar tidak peduli. Dan itu bisa merusak hubunganmu dengan siapapun. Ingat, kamu tidak perlu menunggu persetujuan semua orang untuk memilih dirimu sendiri. Mereka mungkin tidak akan pernah setuju. Mereka mungkin akan marah, kecewa, atau menjauh. Tapi biarkan saja. Lebih baik kehilangan orang yang hanya menghargaimu saat kamu selalu mengalah, daripada kehilangan dirimu sendiri. Hidupmu terlalu berharga untuk dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Jika kamu merasa kata-kata ini seperti berbicara langsung ke hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke temanmu yang selalu merasa harus mengalah. Kirimkan ke saudaramu yang terus memendam emosi supaya tidak menyakiti orang lain. Ajak mereka mendengarkan ini dan sadar bahwa mereka berhak memilih dirinya sendiri. Tulis di kolom komentar pengalamanmu tentang mengalah yang terlalu jauh. Kita bangun komunitas di mana kita bisa saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya untuk menyenangkan orang lain. Klik tombol share, kirimkan ke grup yang menurutmu butuh mendengarnya. Jadikan ini awal perjalananmu untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah, untuk menetapkan batasan tanpa rasa takut, dan untuk hidup dengan kepala tegak. Kamu layak bahagia, kamu layak dihormati, dan kamu layak memilih dirimu sendiri. Ingat, ketika kamu mulai menghormati dirimu sendiri, dunia pun akan belajar menghormatimu. Banyak orang mengira diam hanyalah tanda kelemahan. Mereka menganggap orang yang diam berarti tidak punya jawaban, tidak punya keberanian, atau bahkan tidak punya pendirian. Padahal, dalam kenyataannya diam bukan sekadar ketiadaan kata-kata. Diam adalah ruang. Diam adalah jeda. Diam adalah cara paling sederhana untuk menyaring apa yang benar-benar penting dari sekian banyak kebisingan dunia. Di zaman ketika semua orang ingin didengar, mereka yang memilih untuk tidak banyak bicara seringkali dianggap aneh, tidak ikut arus, atau bahkan tidak relevan. Namun di balik sikap itu, tersimpan sebuah kekuatan yang jarang dimiliki kebanyakan orang, kekuatan untuk mengendalikan diri. Karena sejatinya, orang yang bisa menguasai lidahnya sedang membuktikan bahwa ia juga mampu menguasai pikirannya. Diam bukan berarti pasrah. Diam juga bukan berarti lemah. Diam adalah cara untuk menjaga martabat diri dari kata-kata yang mungkin nantinya disesali. Di tengah derasnya arus media sosial, di mana orang berlomba-lomba memberi komentar atas segala hal, diam semakin tampak seperti sebuah kekalahan. Orang merasa harus cepat bereaksi, cepat membalas, cepat menyuarakan pendapat. Tetapi apakah benar begitu? Bukankah banyak masalah justru semakin rumit karena kita tergesa-gesa merespons? Diam memberi jarak, dan dalam jarak itu kita bisa melihat sesuatu lebih jernih. Diam adalah kesempatan untuk berpikir ulang sebelum bicara, untuk menimbang sebelum bertindak. Bahkan, diam adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, bahwa kita tidak perlu selalu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Mereka yang tidak memahami kekuatan diam, biasanya hidup terburu-buru dalam kebisingan. Mereka kehilangan kemampuan untuk mendengar suara hati sendiri. Sementara orang yang mengerti makna diam, tahu bahwa dalam keheningan itulah lahir ketegasan, lahir kejernihan, lahir keputusan yang tidak lahir dari emosi sesaat. Jadi, ketika kita bicara tentang diam, kita sebenarnya sedang bicara tentang kekuatan yang terlatih. Kekuatan untuk menahan diri, untuk tidak larut dalam provokasi, dan untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang sia-sia. Diam bukan kelemahan, diam adalah kekuatan. Dan justru karena sering disalahpahami, kita perlu menggali maknanya lebih dalam. Terlalu banyak bicara seringkali menjadi pintu masuk bagi luka yang kita ciptakan sendiri. Kata-kata yang keluar tanpa disaring, tanpa jeda berpikir, bisa berubah menjadi senjata yang menyakiti orang lain sekaligus diri kita sendiri. Betapa banyak hubungan yang retak bukan karena tindakan besar, melainkan karena ucapan yang terucap tanpa pertimbangan. Sebuah komentar kecil, sindiran, atau bahkan sekadar kelalaian dalam memilih kata, bisa meninggalkan jejak panjang yang sulit dihapus. Orang yang tidak bisa menahan diri untuk selalu berbicara, pada akhirnya kehilangan kekuatan dari kata-katanya sendiri. Suara mereka jadi bising, pesan mereka kehilangan bobot, dan orang-orang pun lambat laun berhenti mendengar. Banyak luka dalam hidup kita muncul karena mulut yang terlalu cepat mendahului pikiran. Kita mengkritik sebelum memahami, kita menilai sebelum mengenal, dan kita bereaksi sebelum benar-benar mengerti situasi. Luka ini bukan hanya mengenai orang lain, tapi juga diri sendiri. Karena semakin sering kita mengumbar kata, semakin tinggi pula kemungkinan penyesalan yang harus ditanggung. Kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Ia menancap, bahkan kadang lebih tajam daripada pedang. Dan saat kita menyadari kesalahan itu, seringkali sudah terlambat. Diam yang seharusnya bisa menyelamatkan kita dari kesalahan, justru kita abaikan demi kepuasan sesaat untuk selalu bersuara. Lebih buruk lagi, terlalu banyak bicara seringkali membuat kita kehilangan kesempatan untuk mendengarkan. Kita sibuk mengisi ruang dengan kata-kata, sampai lupa bahwa ada kebijaksanaan yang hanya bisa kita tangkap dengan hening. Luka karena terlalu banyak bicara pada akhirnya mengajarkan satu hal, bahwa terkadang yang paling bijak bukanlah menambahkan suara baru ke dalam keramaian, tetapi justru memilih diam, memberi ruang, dan menjaga agar lidah tidak menjerumuskan kita pada kesalahan yang sama berulang kali. Diam bukan sekadar menahan kata, tetapi juga menahan luka. Ketika kita memilih untuk diam, kita sebenarnya sedang memberikan hadiah berharga, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, ruang untuk mendengar. Dalam kebisingan dunia yang dipenuhi dengan suara, opini, dan perdebatan yang tak ada habisnya, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan menjadi sesuatu yang langka. Diam mengajarkan kita untuk tidak sekadar menunggu giliran berbicara, melainkan benar-benar membuka telinga dan hati terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Saat kita berhenti mengisi ruang dengan kata-kata, kita mulai menangkap hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat. Nada dalam suara seseorang, jeda dalam ucapannya, atau bahkan emosi yang terselip di balik keheningan. Semua itu memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang orang lain, sesuatu yang tak bisa kita dapatkan jika terus sibuk berbicara. Mendengar dengan sungguh-sungguh adalah salah satu bentuk empati paling murni. Dia membantu kita hadir secara penuh, tidak sekadar ada secara fisik, tetapi juga menyelam ke dalam makna dari apa yang disampaikan orang lain. Dari sinilah lahir keintiman, kepercayaan, dan pengertian. Orang merasa dihargai bukan karena kita memberi banyak nasihat, tetapi karena kita memberi telinga yang benar-benar mau menerima. Diam memberi kesempatan bagi orang lain untuk membuka diri tanpa merasa dihakimi atau dipotong. Di sanalah kekuatan sejati dari mendengar. Ia mampu menyembuhkan luka yang tidak bisa disentuh oleh kata-kata. Lebih jauh lagi, diam yang memberi ruang untuk mendengar tidak hanya berlaku pada hubungan dengan orang lain, tetapi juga pada hubungan dengan diri sendiri. Kita seringkali terlalu sibuk berdebat di dalam kepala hingga lupa mendengar suara hati yang pelan, tapi jujur. Saat kita berhenti, berbicara dan mulai mendengar, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri, kita menemukan kebijaksanaan yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan. Inilah mengapa diam bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang membuka jalan menuju pemahaman yang lebih luas dan kedamaian yang lebih dalam. Seringkali kita merasa perlu menjelaskan diri, membela diri, atau memastikan orang lain mengerti siapa di kita sebenarnya. Namun semakin banyak kita berbicara, semakin besar pula celah bagi orang lain untuk menilai, mengkritik, bahkan salah memahami maksud kita. Kata-kata yang dilontarkan tanpa pertimbangan bisa menjadi bumerang yang menjerat. Di sinilah diam berfungsi sebagai perisai. Dengan diam, kita mengurangi kemungkinan diseret ke dalam penilaian yang tidak relevan. Saat memilih tidak merespons komentar atau tudingan, kita sebenarnya sedang menjaga diri dari jebakan penilaian yang hanya membuang energi. Diam bukan tanda kalah, melainkan strategi cerdas untuk tidak ikut masuk dalam arena yang tak memberi manfaat apapun. Diam membuat kita lebih sulit dibaca, dan justru dari ketidakjelasan itu muncul rasa wibawa. Orang yang terbiasa bicara terlalu banyak, seringkali tanpa sadar membuka kelemahan dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka yang tahu kapan harus diam memberi kesan kuat dan penuh kendali. Orang yang diam memiliki kendali atas citra dirinya. Ia tidak mudah dipengaruhi oleh opini luar. Sikap ini memberi pesan kuat bahwa dirinya tidak bisa dengan mudah digoyahkan oleh pandangan siapapun. Bahkan ketika diserang dengan kritik atau provokasi, orang yang mampu diam justru melucuti kekuatan lawan. Tidak ada yang bisa benar-benar menjatuhkan seseorang yang tidak memberi celah untuk dihakimi. Lebih dalam lagi, diam adalah cara untuk menegaskan bahwa kita tidak hidup demi validasi dari orang lain. Apapun yang mereka pikirkan atau ucapkan bukanlah tanggung jawab kita. Dengan diam, kita mengatakan dalam hati, aku tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Itulah kebebasan sejati yang membuat batin menjadi kokoh. Diam membangun jarak yang sehat antara diri kita dan dunia luar. Ia menjadi tembok yang melindungi pikiran dan hati dari terpaan penilaian yang berubah-ubah. Saat kita benar-benar memahami ini, kita sadar bahwa diam bukanlah kelemahan. Ia adalah senjata yang lembut, halus, namun sangat kuat. Pada akhirnya, diam mengajarkan kita bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh ucapan orang lain, melainkan oleh sikap kita dalam menghadapinya. Dengan diam, kita belajar menahan ego yang ingin selalu membela diri. Kita belajar menahan hasrat untuk selalu terlihat benar. Diam memberi kita kesempatan untuk memilih pertempuran yang layak, bukan semua pertempuran yang datang. Diam menjaga kita tetap anggun meski diserang, tetap tenang meski diprovokasi, dan tetap kuat meski dinilai rendah. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar bijak adalah mereka yang tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus membiarkan diam menjadi perisai yang tak tertembus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tidak sadar bahwa sebagian besar energi kita terkuras bukan karena pekerjaan yang berat, melainkan karena terlalu banyak bicara. Setiap kata yang keluar menuntut perhatian, emosi, dan bahkan sering membawa kita masuk ke dalam percakapan yang tidak ada habisnya. Ketika terlalu sering berbicara, kita tanpa sadar menghamburkan energi berharga untuk hal-hal sepele, seperti membicarakan orang lain, meladeni gosip, atau membela diri di hadapan orang yang bahkan tidak peduli dengan kebenaran, padahal energi yang kita miliki terbatas dan seharusnya digunakan untuk hal-hal yang membangun diri, bukan menguras pikiran. Diam hadir sebagai cara untuk menghemat tenaga batin dan menjaga diri agar tidak habis oleh percakapan yang sia-sia. Dengan diam, kita memilih untuk tidak menyalurkan energi ke arah yang salah. Kita belajar memilah mana kata yang memang layak diucapkan dan mana yang lebih baik disimpan. Orang yang terbiasa diam bukan berarti pasif, melainkan mereka sedang melatih diri untuk menyalurkan energi hanya pada momen yang penting. Mereka memahami bahwa energi batin adalah bahan bakar utama dalam hidup. Bila terus dihamburkan melalui kata-kata yang berlebihan, kita akan kelelahan sebelum waktunya. Sebaliknya dengan diam, energi tetap utuh dan bisa diarahkan pada tindakan nyata yang lebih bermanfaat, seperti berkarya, merenung, memperbaiki diri, atau sekadar menjaga kesehatan pikiran. Diam juga menjaga energi dari orang-orang yang berniat mengurasnya. Tidak semua orang yang mendekati kita benar-benar tulus. Ada yang hanya ingin mencari perhatian, ada yang gemar memprovokasi, dan ada pula yang senang menciptakan konflik. Jika kita menanggapi setiap ucapan mereka, berarti kita menyerahkan energi kepada sesuatu yang tidak berguna. Namun dengan diam kita menolak terjebak dalam permainan itu. Kita melindungi diri dari pengaruh negatif yang bisa mengacaukan ketenangan. Diam menjadikan kita lebih hemat, lebih selektif, dan lebih fokus. Energi yang tersimpan inilah yang nantinya menjadi modal untuk bertahan menghadapi kehidupan yang penuh tuntutan. Lebih jauh lagi, diam membuat kita sadar betapa berharganya energi yang kita miliki. Ia bukan sesuatu yang bisa diberikan sembarangan. Diam melatih kita untuk menjadi tuan atas diri sendiri, bukan budak dari reaksi spontan. Dengan diam, kita mengubah energi yang sebelumnya mudah bocor menjadi kekuatan yang terkendali. Ketenangan, kesabaran, dan kejelasan berpikir semuanya lahir dari energi yang dijaga. Inilah alasan mengapa orang-orang bijak selalu terlihat tenang meski menghadapi situasi sulit. Mereka tahu bagaimana menjaga energi dengan cara tidak berlebihan dalam berbicara. Pada akhirnya, diam bukan hanya soal menghindari kata-kata, tapi juga seni melindungi sumber kekuatan batin yang menentukan kualitas hidup kita. Salah satu kekuatan terbesar dari diam adalah bagaimana ia membuatmu menjadi sosok yang sulit ditebak. Dalam dunia yang penuh dengan orang-orang yang sibuk menjelaskan dirinya, membela diri, atau memamerkan sesuatu, orang yang memilih diam justru menciptakan misteri. Mereka tidak mudah dibaca, tidak gampang dipahami, dan karena itulah seringkali lebih disegani. Saat kamu berbicara terlalu banyak, orang lain bisa menilai pola pikir, kelemahan, bahkan niatmu. Tetapi ketika kamu memilih diam, kamu memutus akses itu. Tidak semua orang berhak mengetahui isi kepalamu, dan diam adalah cara terbaik untuk menjaga batas itu. Orang yang terlalu mudah bicara sering tanpa sadar memberi senjata kepada orang lain. Ucapan yang keluar bisa digunakan untuk menilai, menghakimi, bahkan menyerang balik. Tapi mereka yang diam memiliki perisai alami. Dia membuat orang lain menebak-nebak apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Mereka akan merasa ragu sebelum bersikap, karena tidak tahu bagaimana reaksi darimu. Dalam kondisi seperti ini, diam berubah menjadi kekuatan psikologis yang membuat posisimu lebih kokoh. Orang lain tidak bisa begitu saja menundukkanmu, karena mereka tidak pernah benar-benar tahu batas dan isi dirimu. Menjadi sulit dibaca bukan berarti kamu harus selalu menutup diri. Diam yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk menahan diri dari mengumbar isi hati dan pikiran ke sembarang orang. Tidak semua hal perlu diumbar, tidak semua keresahan harus diucapkan. Dengan begitu, kamu melatih diri untuk menjaga rahasia terbesar dirimu sendiri. Orang lain mungkin akan merasa penasaran, bahkan mencoba memancingmu untuk bicara. Tapi dengan tetap tenang dan memilih diam, kamu mempertahankan kendali atas apa yang boleh diketahui dunia. Inilah seni menguasai ruang batin, tidak membiarkan orang lain mengacak-acaknya hanya karena mereka ingin tahu. Lebih jauh lagi, diam menciptakan aura wibawa. Orang yang banyak bicara mungkin terdengar pandai, tetapi orang yang pandai memilih, diam seringkali terlihat lebih kuat. Mereka jarang mengumbar reaksi, jarang memberi celah, dan jarang membuat dirinya terbaca. Justru karena itu, orang-orang lain akan lebih berhati-hati di hadapanmu. Mereka sadar, apapun yang mereka ucapkan tidak akan mudah mengusikmu, karena kamu tidak memberi respons yang bisa mereka prediksi. Diam menjadikanmu bukan hanya sulit dibaca, tetapi juga lebih berpengaruh. Dalam kesunyianmu, ada kekuatan yang membuat orang lain menaruh hormat. Dan ketika kamu akhirnya berbicara, kata-katamu akan terdengar jauh lebih berat, karena muncul dari ruang yang jarang terbuka. Banyak orang salah paham dengan diam. Mereka menganggap diam adalah sikap pasif, tanda kelemahan, atau bentuk ketidakberdayaan. Padahal, diam bisa menjadi strategi yang jauh lebih cerdas dibandingkan ribut membela diri. Dalam setiap percakapan, debat, bahkan konflik, orang yang diam bukan berarti kalah. Justru diam bisa menjadi langkah untuk menahan diri, membaca situasi, dan menunggu momen tepat untuk bertindak. Diam adalah pilihan sadar, bukan sekadar kebisuan. Ia adalah kemampuan untuk menahan ego, agar tidak terjebak dalam permainan emosi yang hanya melelahkan. Dalam dunia yang serba cepat, orang berlomba untuk bereaksi secepat mungkin. Setiap kata, opini, bahkan komentar harus dilontarkan tanpa pikir, panjang. Tetapi orang yang memilih diam justru membiarkan waktu bekerja untuknya. Ia memberi dirinya kesempatan untuk menimbang, menyusun strategi, dan menentukan apa yang benar-benar perlu diucapkan. Dengan begitu, diam melindungi dari kesalahan yang lahir dari reaksi terburu-buru. Tidak ada orang yang menyesal karena menahan lidah, tapi banyak yang menyesal karena terlalu cepat berbicara. Disinilah diam menunjukkan dirinya bukan pasif, melainkan langkah aktif untuk menjaga kendali. Diam juga memberi ruang untuk mengamati. Ketika kamu tidak sibuk mengisi udara dengan kata-kata, kamu lebih mampu mendengarkan, memahami, dan menangkap detail yang orang lain lewatkan. Setiap gerak tubuh, setiap nada suara, setiap celah dalam argumen lawan, semua bisa terlihat jelas ketika kamu tenang dan memilih diam. Dengan cara ini, diam menjelma menjadi alat strategi. Kamu tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan hanya perlu tersenyum tanpa memberi reaksi apapun. Orang yang paham kekuatan diam akan lebih sering menang bukan karena kata-katanya, tetapi karena tahu kapan harus tidak berkata apa-apa. Lebih dari itu, diam bisa melumpuhkan lawan tanpa harus mengucapkan satu kalimat pun. Dalam sebuah konflik, orang yang ribut cenderung menunjukkan kelemahan emosinya. Sedangkan orang yang diam menciptakan kebingungan. Lawanmu akan menebak-nebak apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu marah? Apakah kamu sedang menyusun balasan? Ataukah kamu benar-benar tidak peduli? Ketidakpastian itu adalah senjata. Dengan tidak menunjukkan isi kepalamu, kamu membuat mereka kehilangan arah. Inilah strategi diam, bukan sekadar pasif, melainkan cara menguasai situasi tanpa harus mengorbankan ketenanganmu. Diam membuatmu tetap kokoh di tengah badai, karena kamu tidak terpancing untuk ikut hanyut. Diam adalah guru yang diam-diam mengajarkan kita arti sabar. Ketika kamu menahan diri untuk tidak langsung bereaksi, disitulah kesabaran mulai tumbuh. Banyak orang gagal memahami bahwa sabar bukan hanya soal menunggu, melainkan soal bagaimana kita menjaga diri agar tetap tenang di tengah ketidakpastian. Dengan diam, kita melatih diri untuk tidak tergesa-gesa, tidak larut dalam emosi, dan tidak membiarkan amarah menguasai. Diam menjadi jeda yang memberi ruang bagi pikiran untuk mendingin, sehingga keputusan yang lahir pun lebih bijaksana. Tanpa diam, kesabaran hanya akan menjadi teori kosong. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang memancing emosi. Komentar orang lain yang menusuk, masalah pekerjaan yang membuat stres, atau konflik kecil yang terasa besar. Di hati, jika kita menanggapi semua itu dengan terburu-buru, maka masalah akan makin rumit. Namun, ketika kita memilih diam, kita sedang mengulur waktu. Kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk meredam gelombang dalam hati sebelum berbicara atau bertindak. Disinilah diam melatih kesabaran karena kita belajar menahan lidah, menahan ego, dan menahan dorongan untuk segera membalas. Kesabaran bukan berarti lemah atau menyerah, melainkan kekuatan untuk bertahan tanpa harus melukai. Orang yang sabar bukan berarti tidak mampu, melainkan tahu kapan waktunya bergerak dan kapan waktunya menunggu. Diam memberi ruang untuk itu. Diam membuat kita sadar bahwa tidak semua harus diselesaikan sekarang juga, tidak semua harus dituntaskan dengan kata-kata, dan tidak semua harus dijawab dengan emosi. Kadang jawaban terbaik adalah menunggu waktu yang tepat, dan diam adalah cara kita menjaga diri sampai saat itu tiba. Lebih jauh, diam mengajarkan bahwa setiap hal memiliki waktunya. Sama seperti benih yang butuh waktu untuk tumbuh, begitu pula hidup kita membutuhkan kesabaran. Tidak semua doa langsung terjawab, tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Diam membantu kita menerima kenyataan itu. Ia melatih hati agar tidak gelisah, agar kita mampu menahan diri dari sikap tergesa-gesa. Dengan diam, kita belajar bahwa kesabaran adalah seni menunggu dengan tenang, bukan menunggu sambil mengeluh. diam dengan segala keheningannya, membentuk jiwa yang lebih matang dan kokoh. Diam bukan hanya sekadar tidak berbicara, melainkan pintu masuk menuju kedamaian batin. Dalam kebisingan dunia yang penuh tuntutan, komentar, dan hiruk-pikuk, diam hadir sebagai ruang aman untuk jiwa. Saat kita berhenti sejenak dari keramaian, kita menemukan suara hati yang sering terkubur oleh kebisingan luar. Diam memberi kesempatan bagi kita untuk mendengar diri sendiri, memahami perasaan yang bergejolak, dan meredakan kegelisahan yang selama ini terpendam. Kedamaian batin tidak pernah ditemukan di luar, melainkan lahir dari kemampuan kita untuk hening di dalam. Ketika kita, yang pikiran mulai melambat, emosi yang tadinya berlarian liar mulai teratur, hati yang penuh keresahan perlahan menjadi jernih, seolah-olah keheningan itu bekerja membersihkan ruang dalam diri kita. Banyak orang mencari ketenangan dengan berlibur jauh, membeli barang mewah, atau mengejar kesenangan sesaat. Namun mereka sering melupakan satu hal sederhana, tenang bisa dicapai dengan berhenti berbicara sejenak dan kembali ke dalam diri. Diam adalah terapi jiwa yang tidak membutuhkan biaya, hanya keberanian untuk menahan diri dari kebiasaan terus-menerus berkomentar dan bereaksi. Kedamaian batin yang lahir dari diam juga membuat kita lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Ketika pikiran tenang, masalah tidak lagi terasa sebesar sebelumnya. Kita mampu melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, tanpa dibebani oleh amarah, ketakutan, atau kegelisahan. Dalam keadaan hening, kita sadar bahwa banyak hal sebenarnya tidak sepenting yang kita kira. Kita mulai belajar melepaskan, menerima, dan berdamai dengan kenyataan. Dari sinilah lahir kekuatan batin yang membuat kita tidak mudah goyah. Lebih dari itu, diam menumbuhkan rasa syukur. Dalam keheningan, kita mampu merasakan hal-hal kecil yang sering terabaikan. Napas yang teratur, sinar matahari yang hangat, atau sekadar detak jantung yang terus bekerja. Semua itu adalah anugerah yang baru. Kita sadari ketika kita diam, kedamaian batin tidak datang dari hal-hal besar, tetapi dari kesadaran kecil yang muncul saat kita hening. Diam adalah jalan pulang menuju diri sendiri, tempat di mana kita akhirnya menemukan ketenangan yang sejati. Diam bukan berarti kosong, justru dari diam lahir kebijaksanaan yang sejati. Ketika seseorang terbiasa menahan diri dari ucapan yang tergesa-gesa, ia memberi ruang bagi pikiran untuk bekerja lebih dalam. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bukan lagi sekadar reaksi spontan, melainkan hasil dari pertimbangan matang. Inilah mengapa orang yang bijak seringkali dikenal pendiam. Mereka tidak menghabiskan energi untuk hal yang sia-sia, melainkan menimbang, memilih, lalu berbicara hanya ketika benar-benar perlu. Dari diam lahir kecermatan melihat situasi, kecerdikan, membaca tanda-tanda dan ketenangan dalam menentukan langkah. Kebijaksanaan tidak tumbuh dalam keramaian yang bising. Ia butuh keheningan agar benihnya bisa tumbuh. Dalam diam, seseorang belajar mengamati kehidupan tanpa terburu-buru menghakimi. Ia belajar melihat dari sudut pandang orang lain, menyadari bahwa kebenaran tidak selalu hitam putih. Diam melatih kita untuk bersabar, menguji ego, dan membiarkan waktu memberi jawaban. Semakin sering kita diam, semakin jernih cara kita memandang dunia. Orang yang bijaksana tidak merasa perlu membuktikan dirinya lewat kata-kata. Mereka tahu bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa keras ia berbicara, tetapi oleh seberapa dalam ia memahami. Diam menjadikan seseorang lebih berwibawa, karena orang lain melihat bahwa ia tidak mudah digoyahkan oleh provokasi maupun tekanan. Kebijaksanaan itu muncul bukan karena banyak bicara, melainkan karena tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menutup mulut. Lebih dari itu, diam memberi kesempatan bagi kita untuk mendengar suara kehidupan yang lebih halus. Suara, hati, intuisi, bahkan firasat yang sering terkubur oleh keramaian. Saat kita diam, kita membuka pintu bagi kebijaksanaan yang datang dari pengalaman, dari pengamatan, bahkan dari alam semesta yang berbicara lewat kesunyian. Inilah mengapa diam adalah guru yang paling sabar. Ia mengajarkan bahwa untuk menjadi bijak, seseorang tidak perlu selalu menjelaskan dirinya, cukup hadir dengan ketenangan dan kejelasan. Dan kebijaksanaan itu, ketika lahir dari diam, akan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita melewati kerasnya hidup. Diam, pada akhirnya bukan sekadar tentang menahan kata, tetapi tentang membentuk karakter yang lebih utuh. Saat seseorang belajar diam, ia belajar mengendalikan dirinya. Ia tidak lagi mudah terpancing oleh ejekan, tidak goyah oleh hinaan, dan tidak terombang-ambing oleh opini orang lain. Dari diam, lahirlah kekuatan untuk tetap teguh meskipun dunia di sekelilingnya gaduh. Ketika orang lain sibuk membuktikan diri dengan suara keras, orang yang tenang justru semakin berakar kuat pada keyakinannya. Ketenangan itu bukan kelemahan, melainkan benteng yang membuatnya tidak runtuh saat badai datang. Diam memberi kita ruang untuk menyerap, bukan sekadar merespons. Dengan diam, kita menjadi lebih peka terhadap apa yang benar-benar penting, bukan apa yang sekadar ramai dibicarakan. Disitulah kekuatan terbentuk. Orang yang tenang tidak cepat mengambil keputusan, tapi ketika ia melakukannya, keputusannya mantap dan sulit digoyahkan. Keteguhan ini membuat orang lain segan, karena mereka merasakan stabilitas yang jarang dimiliki banyak orang. Tenang bukan berarti pasrah, melainkan yakin bahwa tidak semua hal layak diberi reaksi. Menjadi versi diri yang lebih kuat dan tenang berarti belajar melepas kebutuhan untuk selalu benar di mata orang lain. Kita tidak lagi haus akan pembuktian, karena diam membuat kita sadar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pengakuan luar, melainkan oleh keyakinan dalam hati. Semakin kita diam, semakin jelas arah hidup yang kita pilih. Ketenangan ini membuat kita berani berjalan dengan langkah sendiri, tanpa harus takut jika dunia tidak setuju. Pada akhirnya, diam adalah jalan menuju ketangguhan batin. Ia membuat kita kokoh dalam menghadapi konflik, karena tidak semua masalah harus dihadapi dengan kata-kata. Ada saat di mana diam lebih menyelesaikan masalah daripada berdebat panjang. Ada saat di mana diam lebih menjaga harga diri daripada mencoba menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak mau mengerti. Dan dalam diam, kita menemukan kekuatan yang tidak bisa dibeli atau ditiru. Kekuatan menjadi diri sendiri yang tenang, kuat, dan tidak mudah runtuh oleh keadaan. Pada akhirnya diam adalah kekuatan yang sering diremehkan, padahal ia menyimpan pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita. Diam bukan tanda kalah, bukan juga tanda lemah. Justru, ia adalah bukti kedewasaan seseorang dalam menghadapi hiruk-pikuk dunia. Dalam diam, kita menemukan kejernihan berpikir, kita mendapatkan ruang untuk mendengar hati, dan kita mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Di saat banyak orang sibuk berteriak untuk didengar, orang yang memilih diam justru memancarkan wibawa yang lebih dalam, karena ketenangan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Diam adalah senjata yang halus namun tajam. Ia melindungi kita dari ucapan yang bisa merusak, dari emosi yang bisa menghancurkan, dan dari reaksi yang sering kita sesali kemudian. Diam juga menjadi jalan untuk menjaga martabat diri, karena kita belajar bahwa tidak semua hal perlu direspons, dan tidak semua orang layak mendapat jawaban. Di saat kita mampu menahan diri untuk tidak terburu-buru bicara, kita sedang melatih kendali atas ego. Dan dari situlah lahir kekuatan yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Hidup yang penuh kebisingan menuntut kita untuk belajar seni diam. Semakin banyak kita berdiam, semakin sedikit energi yang terbuang sia-sia. Kita bisa mengarahkan tenaga itu untuk hal-hal yang benar-benar penting, membangun diri, meraih tujuan, dan menjaga ketenangan batin. Diam membawa kita pada kesadaran bahwa kebahagiaan bukan terletak pada pembuktian, melainkan pada kemampuan menerima diri dan tetap tenang meski dunia ribut di luar sana. Sekarang saatnya kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu ingin terus ikut dalam keramaian yang melelahkan? Atau mulai belajar menemukan kekuatan dalam diam? Jangan tunggu orang lain mengajarkanmu. Mulailah dari dirimu sendiri. Diamlah saat dunia ingin memancing emosimu. Diamlah ketika kata-kata hanya akan menambah luka. Diamlah untuk memberi ruang pada pikiran dan hati agar selaras. Ingatlah, diam bukan berarti kosong. Diam adalah kekuatan yang sesungguhnya. Hidup seringkali terasa berat bukan karena tantangan besar yang datang dari luar, melainkan karena kita terlalu peduli pada hal-hal kecil yang sebenarnya tidak seharusnya kita pikirkan. Banyak orang terjebak dalam perangkap pikiran ini, selalu ingin terlihat baik di mata orang lain, selalu ingin memenuhi ekspektasi semua orang, dan selalu takut mengecewakan siapapun yang ada di sekelilingnya. Setiap perkataan kita dipikirkan berulang kali agar tidak menyinggung. Setiap tindakan kita diukur berdasarkan reaksi orang lain, bukan berdasarkan apa yang benar-benar kita inginkan. Akhirnya, hidup terasa seperti panggung sandiwara, di mana kita berperan sebagai sosok yang ramah, peduli, dan penuh perhatian, meskipun jauh di dalam hati kita sebenarnya lelah. Terlalu peduli membuat kita kehilangan jati diri. Kita rela mengorbankan waktu dan tenaga hanya untuk memastikan orang lain merasa nyaman, meski kenyamanan itu justru mengikis ketenangan kita sendiri. Bayangkan ketika seseorang berbicara buruk tentang kita, kita tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat berubah menjadi penuh kecemasan, karena pikiran kita sibuk membayangkan bagaimana cara memperbaiki pandangan orang tersebut. Padahal, tidak peduli sekeras apa kita berusaha, akan selalu ada orang yang tetap salah menilai. Namun, karena terlalu peduli, kita terus terjebak dalam lingkaran membuktikan diri kepada mereka yang sebenarnya tidak peduli sama sekali. Masalah lain muncul ketika perhatian yang kita berikan tidak dihargai. Kita merasa sakit hati, kecewa, bahkan marah karena kebaikan kita dibalas dengan acuh tak acuh. Semakin peduli kita terhadap reaksi orang lain, semakin besar luka yang muncul ketika mereka mengecewakan kita. Dari situlah beban semakin bertambah. Kita bukan hanya sibuk menjaga hati orang lain, tapi juga sibuk menambal hati kita yang terluka karena mereka. Hidup yang seharusnya bisa dijalani dengan sederhana berubah menjadi beban yang melelahkan, seakan kita selalu harus memikul dunia di pundak sendiri. Dan tanpa sadar, energi yang seharusnya digunakan untuk bertumbuh, belajar, dan menikmati hidup, habis terkuras hanya untuk memastikan orang lain bahagia. Kita begitu takut dianggap egois, sehingga melupakan diri sendiri. Kita lupa bahwa peduli berlebihan bukanlah bentuk kasih sayang yang murni, melainkan bentuk ketergantungan yang pelan-pelan merusak diri. Semakin kita menaruh kendali kebahagiaan kita di tangan orang lain, semakin kita kehilangan kemampuan untuk berdiri tegak dengan tenang. Inilah akar dari banyak penderitaan. Terlalu peduli pada hal-hal yang sebenarnya tidak akan pernah bisa kita kendalikan. Terlalu peduli pada orang lain seringkali meninggalkan luka yang tidak terlihat, tapi terasa begitu dalam. Luka itu muncul ketika perhatian yang kita berikan tidak pernah kembali dengan ketulusan yang sama. Kita menaruh hati, waktu, bahkan tenaga untuk orang-orang yang kita pikir akan menghargai kehadiran kita. Namun kenyataannya mereka hanya menerima tanpa pernah benar-benar peduli. Dari situlah lahir rasa kecewa yang sulit dijelaskan. Kita merasa seperti memberi terlalu banyak, sementara yang kita terima hanyalah diam, dingin, atau bahkan pengkhianatan. Luka ini tidak datang tiba-tiba, tapi tumbuh perlahan setiap kali harapan kita tidak terjawab. Bayangkan ketika kita mengulurkan tangan untuk menolong, tapi yang kita dapat hanya kritik bahwa bantuan kita kurang sempurna. Atau ketika kita berusaha mendengarkan keluh kesah orang lain, tetapi saat kita sendiri membutuhkan telinga untuk mendengar, tidak ada satupun yang hadir. Luka karena peduli berlebihan bukan sekadar soal ketidakadilan, melainkan perasaan hampa yang muncul ketika kebaikan kita terasa sia-sia. Semakin kita peduli, semakin besar ekspektasi kita, dan semakin besar pula peluang untuk dikecewakan. Inilah salah satu paradoks kehidupan. Kebaikan yang terlalu dalam justru bisa melahirkan penderitaan. Luka itu semakin parah ketika orang yang kita pedulikan ternyata tidak pernah sungguh-sungguh menghargai kehadiran kita. Mereka hanya datang ketika membutuhkan dan pergi begitu saja ketika semuanya baik-baik saja. Mereka menjadikan kepedulian kita sebagai sesuatu yang biasa, seakan itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Saat itu, hati kita seperti dicabik perlahan, karena menyadari bahwa semua perhatian yang kita berikan tidak pernah dianggap berharga. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri, apakah kita kurang baik, apakah kita terlalu egois, ataukah kita memang tidak pantas dicintai? Padahal, kenyataannya bukan kita yang salah, melainkan cara kita menaruh kepedulian pada tempat yang keliru. Semakin sering kita terluka karena peduli berlebihan, semakin dalam pula kita kehilangan bagian dari diri sendiri. kita mulai meragukan nilai diri hanya karena penilaian orang lain. Kita lupa bahwa rasa peduli itu seharusnya menguatkan, bukan menghancurkan. Namun karena salah menaruh peduli, kita justru belajar betapa rapuhnya hati ketika bergantung pada respon orang lain. Luka itu mungkin tidak terlihat di permukaan, tapi ia hidup dalam bentuk lelah yang tidak bisa dijelaskan. Tangis yang ditahan, dalam sepi dan senyum yang dipaksakan hanya agar orang lain tidak melihat betapa kita hancur di dalam. Luka, karena peduli berlebihan mengajarkan satu hal penting. Tidak semua orang pantas menerima bagian terdalam dari hati kita. Tidak semua orang tahu bagaimana cara menjaga perhatian yang kita berikan. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bahkan tidak peduli sama sekali. Jika terus dipelihara, luka ini bisa menggerogoti kepercayaan kita pada diri sendiri. Oleh karena itu, menyadari batas kepedulian adalah langkah awal untuk menyelamatkan hati. Bukan berarti kita berhenti peduli sepenuhnya, tapi kita belajar memilih dengan bijak agar kepedulian tidak lagi menjadi pisau yang melukai kita dari dalam. Ada satu kesadaran pahit yang perlahan tumbuh ketika kita terlalu sering dikecewakan. Ternyata tidak semua orang pantas mendapat perhatian kita. Di awal, mungkin sulit untuk menerima kenyataan ini karena kita selalu diajarkan bahwa memberi perhatian adalah hal yang baik, tanda kepedulian, bahkan wujud kemanusiaan. Tapi semakin sering kita peduli tanpa batas, semakin jelas terlihat bahwa ada orang-orang yang hanya pandai menerima tanpa pernah menghargai. Mereka menganggap perhatian kita bukan sesuatu yang bernilai, melainkan kewajiban yang memang harus kita lakukan. Dari sanalah lahir pelajaran penting. Perhatian harus ditempatkan pada orang yang tepat. Ketika kita terus memberi perhatian pada orang yang salah, kita justru kehilangan energi berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berarti. Kita menguras pikiran untuk mereka yang tidak peduli, kita mengorbankan waktu untuk mereka yang tidak pernah menghargai, dan akhirnya, kita hanya mendapatkan rasa lelah yang tidak ada ujungnya. Ada orang-orang yang akan memanfaatkan kebaikan kita sebagai kelemahan, menjadikannya celah untuk menuntut lebih banyak, tanpa pernah berpikir untuk membalas dengan tulus. Inilah kenyataan pahit yang sering diabaikan. Perhatian yang salah tempat justru bisa menghancurkan kita. Menyadari bahwa tidak semua orang layak diberi perhatian, bukan berarti kita menjadi egois atau berhenti berbuat baik. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kebijaksanaan. Kita mulai belajar menimbang siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya hadir ketika membutuhkan. Dengan kesadaran itu, kita mulai mengarahkan energi kita pada orang-orang yang memang peduli, yang tahu bagaimana cara menjaga hati kita, dan yang mampu menghargai apapun yang kita berikan, sekecil apapun itu. Ada kalanya kita harus jujur pada diri sendiri. Selama ini kita peduli bukan karena orang lain benar-benar layak, tapi karena kita ingin merasa berarti. Kita ingin merasa dibutuhkan. Kita ingin hadir dalam kehidupan orang lain agar tidak merasa sendirian. Namun, ketika kita mulai menyadari bahwa perhatian itu seringkali salah tempat, kita juga belajar untuk menata ulang niat. Kita peduli bukan lagi untuk diakui atau diterima, melainkan untuk meneguhkan siapa diri kita sebenarnya. Dan dengan kesadaran itu, kita tidak lagi sembarangan menaruh perhatian pada siapapun. Kesadaran ini membebaskan, sebab begitu kita tahu bahwa tidak semua orang layak diberi perhatian, kita berhenti membuang energi untuk mereka yang tidak pernah menghargai. Kita mulai menjaga hati dengan cara yang lebih sehat. Kita belajar untuk fokus pada diri sendiri, mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, dan hanya memberikan perhatian pada mereka yang benar-benar tulus. Dari sana, kita mulai memahami bahwa kebijaksanaan bukanlah berhenti peduli, melainkan memilih dengan cerdas kepada siapa peduli itu layak diberikan. Dan ketika kita bisa melakukannya, hidup terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan luka yang dulu mendalam perlahan berubah menjadi pelajaran yang meneguhkan. Ada titik di mana kita menyadari bahwa terlalu peduli pada orang lain seringkali justru membuat kita kehilangan diri sendiri. Kita begitu sibuk memperhatikan kebutuhan, perasaan, dan kebahagiaan orang lain, sampai lupa bertanya, bagaimana dengan diri kita sendiri? di balik niat baik untuk hadir bagi orang lain ada sisi rapuh yang perlahan terkikis. Kita tidak sadar. Energi yang seharusnya digunakan untuk merawat diri justru habis untuk mengurus orang yang mungkin bahkan tidak peduli dengan keberadaan kita. Peduli yang salah membuat kita lupa bahwa kita juga manusia yang butuh diperhatikan, dihargai, dan dijaga hatinya. Saat terlalu fokus pada orang lain, kita sering mengabaikan tanda-tanda kecil bahwa diri sendiri sedang lelah. Kita memaksa tersenyum ketika hati ingin menangis. Kita berpura-pura kuat demi orang lain sementara jiwa kita sebenarnya sedang rapuh. Semua itu lahir dari keyakinan keliru bahwa semakin banyak kita peduli, semakin besar pula nilai diri kita. Padahal nilai diri tidak pernah datang dari seberapa banyak orang yang kita bahagiakan, melainkan dari seberapa mampu kita menjaga diri agar tetap utuh. Peduli yang salah membuat kita terjebak dalam lingkaran pengorbanan tanpa arah, di mana kita terus memberi hingga lupa cara menerima. Perhatian yang salah arah juga menciptakan beban yang tak seharusnya kita pikul. Kita merasa bersalah jika tidak segera menolong. Kita merasa egois jika menolak permintaan. Dan kita merasa tidak berguna jika tidak hadir untuk orang lain. Akhirnya, kita menumpuk ekspektasi yang bukan milik kita. Hidup sesuai keinginan orang lain dan kehilangan ruang untuk jujur pada diri sendiri. Padahal, batas antara peduli dan melupakan diri itu sangat tipis. Begitu batas itu dilanggar, kita mulai hidup bukan sebagai diri kita sendiri, melainkan sebagai cerminan harapan orang lain. Kesalahan terbesar dari peduli yang salah adalah keyakinan bahwa pengorbanan diri akan membawa kita pada kebahagiaan sejati. Faktanya, kebahagiaan itu tidak pernah datang. Orang yang kita pedulikan bisa saja tetap mengabaikan, bisa saja pergi begitu saja, atau bahkan menyalahkan kita ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan mereka. Di saat itu, barulah kita sadar bahwa peduli yang berlebihan tidak selalu dihargai dan lebih menyakitkan lagi, seringkali dianggap sepele. Kita menjadi orang yang selalu ada, tapi tidak pernah benar-benar dilihat. Maka, penting untuk menata ulang cara kita peduli. Peduli bukan berarti mengorbankan diri tanpa batas. Peduli bukan berarti menutup mata terhadap kebutuhan diri sendiri. Peduli yang sehat adalah ketika kita bisa hadir untuk orang lain tanpa kehilangan jati diri. Itu berarti kita harus tahu kapan harus memberi, kapan harus menjaga jarak, dan kapan harus berkata, cukup. Dengan begitu, kita tidak lagi lupa pada diri sendiri, melainkan mampu menyeimbangkan antara memberi untuk orang lain dan merawat diri sendiri. Dari sana kita belajar bahwa peduli yang salah hanya membawa luka, sementara peduli yang tepat bisa membawa kedamaian. N berubah menjadi pelajaran yang meneguhkan. Ada saat-saat di mana diam jauh lebih bijak daripada seribu kata. Kita sering merasa perlu menjelaskan diri, membela diri, bahkan meluruskan segala sesuatu agar orang lain mengerti posisi kita. Namun kenyataannya tidak semua orang benar-benar ingin memahami. Banyak orang hanya mendengar untuk menghakimi, bukan untuk mengerti. Dan disitulah kita belajar bahwa diam bukan tanda kalah, melainkan pilihan untuk menjaga ketenangan batin. Diam membuat kita tidak perlu terjebak dalam perdebatan yang sia-sia, tidak perlu membuang energi pada mereka yang tidak berniat memahami. Ketika kita diam, sebenarnya kita sedang memberi ruang pada diri sendiri. Ruang untuk bernapas, ruang untuk melihat sesuatu lebih jernih, dan ruang untuk tidak terseret arus emosi yang bisa menjerumuskan. Kadang kata-kata yang diucapkan dalam keadaan marah atau kecewa hanya akan menambah luka, baik bagi orang lain maupun diri sendiri. Diam memberi jeda, memberi waktu agar hati tidak terbakar oleh emosi sesaat. Dengan diam, kita belajar menguasai diri, bukan dikuasai keadaan. Diam juga adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Kita memilih untuk tidak menanggapi hal-hal yang tidak layak diberi energi. Kita menolak untuk larut dalam drama yang hanya menguras tenaga. Bukannya kita tidak peduli, tapi justru karena kita peduli pada ketenangan diri, maka kita memilih untuk tidak menambahkan racun dalam hidup. Diam dalam hal ini bukan berarti pasrah, melainkan tanda kebijaksanaan. Tahu kapan berbicara, tahu kapan berhenti. Seringkali, orang yang terburu-buru bicara justru menyesal di kemudian hari. Kata-kata yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Sementara orang yang tahu kapan harus diam, justru terlihat lebih kuat dan berwibawa. karena dia mengajarkan satu hal penting. Tidak semua hal perlu dijawab, tidak semua serangan perlu ditanggapi, dan tidak semua orang layak mendapat penjelasan dari kita. Ada kekuatan yang hanya bisa dipahami ketika kita berani menahan diri. Pada akhirnya, diam kadang lebih menyembuhkan daripada 1000 klarifikasi. Diam adalah cara kita menunjukkan bahwa tidak semua hal layak mendapat reaksi. Diam adalah senjata orang yang memahami nilai ketenangan. Dan dalam keheningan itu kita menemukan ruang untuk kembali pada diri sendiri. Tanpa harus kehilangan martabat, hanya karena ingin membuktikan sesuatu pada orang lain. Diam, pada momen yang tepat, adalah kebijaksanaan yang lebih keras berbicara daripada kata-kata. Salah satu jebakan terbesar dalam hidup adalah ketika kita terus-menerus mengejar pengakuan dari orang lain. Jujur aja dalam hati kecil, kita ingin dipuji, dihargai, dianggap berhasil. Kita sibuk menunjukkan apa yang kita lakukan, berharap ada orang yang bertepuk tangan, padahal seringkali dunia tidak peduli. Dan ketika pengakuan itu tidak datang, kita kecewa, kita merasa gagal, bahkan mulai meragukan diri sendiri. Padahal, kebenarannya sederhana. Hidup ini bukan tentang memenuhi standar orang lain, melainkan tentang berdamai dengan diri sendiri. Mengejar pengakuan hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran tak ada habisnya. Hari ini kita berhasil, lalu mendapat pujian. Tapi besok orang menuntut lebih. Lalu kita berjuang lagi, berharap mereka kembali mengakui. Begitu seterusnya, sampai kita lupa apa yang sebenarnya kita inginkan. Hidup kita berubah menjadi panggung, sandiwara, di mana kita memainkan peran demi tepuk tangan, bukan demi kebahagiaan yang sejati. Dan ketika panggung itu sepi, ketika tidak ada lagi yang menyorot kita, barulah terasa betapa hampa hidup jika hanya bergantung pada pengakuan orang lain. Berhenti mengejar pengakuan bukan berarti kita tidak peduli pada kualitas atau tidak ingin dihargai. Justru sebaliknya, kita fokus pada karya itu sendiri, pada proses yang kita jalani, tanpa terikat oleh komentar luar. Kita bekerja bukan untuk dipuji, tapi karena kita mencintai apa yang kita lakukan. Kita berjuang bukan untuk pengakuan, tapi karena kita tahu hidup ini singkat dan harus dijalani dengan penuh makna. Orang boleh tahu atau tidak tahu, boleh menghargai atau meremehkan, tapi kita tetap berdiri karena fondasi kita bukan pengakuan, melainkan keyakinan. Ketika kita berhenti mengejar pengakuan, kita menemukan kebebasan yang luar biasa. Tidak ada lagi beban untuk selalu terlihat hebat. Tidak ada lagi rasa takut gagal hanya karena khawatir orang lain akan menghakimi. Kita bisa gagal dengan tenang, bangkit dengan lapang, dan melangkah lagi tanpa rasa malu. Karena kita paham, nilai diri tidak pernah ditentukan oleh sorak-sorai, melainkan oleh konsistensi dan keberanian kita menghadapi hidup. Dan yang lebih penting, kita belajar menghargai diri sendiri tanpa menunggu validasi dari luar. Kita sadar bahwa pengakuan dari orang lain hanya bersifat sementara, tapi penerimaan diri adalah kekuatan yang akan selalu bertahan. Orang mungkin lupa, orang mungkin berubah, tapi diri kita akan selalu ada bersama kita. Maka, berhentilah mengejar pengakuan. Mulailah mengejar kehidupan yang autentik, yang jujur pada hati, dan yang damainya tidak bisa ditukar oleh tepuk tangan siapapun. Ada kalanya kita merasa harus terlibat dalam setiap masalah orang lain. Kita ingin menolong, memberi saran, bahkan ikut memikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kita. Dari luar, ini terlihat mulia, seakan-akan kita peduli. Tapi kenyataannya, terlalu sering mencampuri urusan orang lain hanya akan membuat kita lelah, terseret dalam drama yang bukan milik kita, bahkan kehilangan kedamaian yang seharusnya bisa kita jaga. Tidak semua masalah butuh campur tanganmu, dan tidak semua orang ingin benar-benar diselamatkan. Terlalu ikut campur seringkali hanya menambah masalah baru. Kita masuk dengan niat baik, tapi dianggap sok tahu. Kita mencoba memberi solusi, tapi ditanggapi dengan sinis. Akhirnya, yang sakit hati justru kita sendiri. Padahal jika kita berhenti sejenak dan berpikir jernih, kita akan sadar, setiap orang punya tanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Kita bisa peduli, tapi bukan berarti kita harus ikut menyelesaikan semuanya. Kadang, membiarkan orang lain belajar dari kesalahannya sendiri adalah bentuk kepedulian yang lebih bijak. Tidak semua hal perlu kita komentari, tidak semua situasi perlu kita masuki. Ada masalah yang hanya butuh waktu, bukan intervensi. Ada luka yang hanya bisa sembuh kalau pemiliknya belajar menghadapi, dan ada perjalanan yang tidak bisa ditempuh orang lain selain dirinya sendiri. Dengan memahami ini, kita bukan menjadi egois, tapi justru melindungi diri dari kelelahan emosional yang tidak perlu. Kita belajar menempatkan batas, tahu kapan harus hadir, dan kapan harus menjaga jarak. Kebijaksanaan sejati ada pada kemampuan menahan diri. Semakin kita tahu batas mana yang bukan tanggung jawab kita, semakin ringan hidup ini dijalani. Kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, membangun diri, memperbaiki hidup, tanpa terbebani oleh masalah yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ingatlah, kamu tidak perlu jadi pahlawan untuk semua orang. Kadang, menjadi penonton, yang diam justru lebih menolong dibanding ikut masuk ke panggung yang penuh kekacauan. Dengan berhenti mencampuri setiap masalah, kamu akan menemukan ketenangan. Kamu belajar bahwa energi yang kamu punya tidak tak terbatas dan lebih baik diarahkan untuk perjalananmu sendiri. Bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu memilih peduli dengan cara yang sehat. Karena pada akhirnya, hidup yang damai bukan datang dari seberapa banyak masalah orang lain yang bisa kamu selesaikan, tapi dari kemampuanmu menjaga hati agar tetap tenang, bersih, dan tidak tercampuri oleh drama yang bukan milikmu. Peduli adalah sifat mulia, tapi ketika dilakukan secara berlebihan, ia bisa berubah menjadi beban yang menghancurkan. Kita sering merasa harus selalu ada, harus selalu menolong, harus selalu mendengarkan keluh kesah orang lain. Padahal, terlalu peduli seringkali membuat kita kehilangan keseimbangan dalam hidup sendiri. Kita lupa bahwa diri kita juga butuh ruang untuk bernafas, butuh waktu untuk pulih, dan butuh ketenangan yang tidak terganggu oleh masalah orang lain. Peduli itu baik, tetapi peduli secukupnya jauh lebih bijak. Ketika kita terlalu berlebihan dalam peduli, kita sering merasa kecewa. Kita memberikan waktu, tenaga, dan perhatian, tapi justru berakhir tidak dihargai. Orang yang kita tolong mungkin akan merasa terbiasa, bahkan bergantung pada kita, sehingga tidak belajar mandiri. Ada pula yang menanggapi niat baik kita dengan sikap dingin, seolah-olah semua pengorbanan itu tidak pernah ada artinya. Dari situ kita mulai sadar, peduli yang berlebihan tidak selalu menghasilkan kebaikan, justru bisa membuat kita terluka dan kelelahan. Peduli secukupnya berarti tahu batas. Kita bisa hadir untuk mendengarkan, tetapi tidak harus menyelesaikan semuanya. Kita bisa menolong, tetapi tidak sampai mengorbankan diri sendiri. Kita bisa menunjukkan perhatian, tetapi tetap menjaga ruang pribadi agar tidak terkuras habis. Dengan cara ini kita tetap bisa berbuat baik, tanpa kehilangan diri kita dalam prosesnya. Kita tetap manusia yang peduli, tapi juga manusia yang bijak dalam menjaga keseimbangan. Bukan berarti kita menjadi dingin atau tidak punya hati. Justru, dengan peduli secukupnya, kita bisa memberi dampak yang lebih tulus dan efektif. Kita tidak lagi peduli hanya karena ingin diakui atau takut kehilangan. Tetapi karena memang sadar bahwa kebaikan itu harus tulus, tidak berlebihan, dan tetap sehat bagi diri sendiri. Orang yang benar-benar menghargai perhatian kita tidak akan menuntut berlebihan. Mereka akan tahu batas, dan mereka akan mengerti ketika kita memilih untuk menjaga jarak demi kebaikan bersama. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak orang yang kita tolong, tetapi seberapa kuat kita menjaga keseimbangan antara peduli pada orang lain dan peduli pada diri sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang selalu ada untuk semua orang, tapi tidak pernah ada untuk diri kita sendiri. Ingatlah, kamu berhak hidup tenang. Kamu berhak memilih kapan harus peduli dan kapan harus melepaskan. Peduli secukupnya bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Setiap luka yang kita dapatkan karena terlalu peduli seharusnya tidak berhenti hanya sebagai rasa sakit. Luka itu bisa menjadi pelajaran, bahkan bisa berubah menjadi ketegasan. Terlalu sering kita membiarkan orang lain masuk terlalu jauh ke dalam hidup kita, lalu akhirnya merasa hancur ketika perhatian kita tidak dihargai. Tapi kalau kita berhenti sebentar menenangkan diri dan merenungi pengalaman itu, kita akan sadar bahwa luka bukan untuk disesali. Luka adalah tanda bahwa kita pernah peduli, tapi juga pengingat bahwa kita harus lebih tegas menjaga hati. Ketegasan lahir ketika kita berani berkata cukup. Cukup dimanfaatkan, cukup diabaikan, cukup diminta tanpa pernah diberi kembali. Kita belajar bahwa tidak semua orang berhak menerima seluruh energi dan waktu kita. Ada orang-orang yang hanya datang ketika butuh dan pergi ketika kita sendiri membutuhkan. Dari situ kita mulai bisa membedakan siapa yang tulus dan siapa yang hanya memanfaatkan. Dan setiap luka yang pernah kita rasakan akan menjadi fondasi untuk berkata, mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengorbankan diriku hanya demi membahagiakan orang yang tidak pernah peduli padaku. Ketegasan bukan berarti kejam. Ketegasan justru bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Kita tetap bisa menolong, tetap bisa mendengarkan, tetap bisa peduli, tapi dengan batas yang jelas. Tidak ada lagi cerita memberi berlebihan hingga kita sendiri yang hancur. Tidak ada lagi cerita menaruh perhatian sepenuh hati kepada orang yang bahkan tidak pernah menoleh ke arah kita. Ketegasan adalah pagar, dan pagar itu menjaga agar diri kita tidak jatuh ke lubang yang sama berulang kali. Dari luka, kita belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kita belajar menjaga diri tanpa merasa egois. Kita belajar bahwa menolak bukan tanda ketidakpedulian, melainkan tanda bahwa kita menghargai diri sendiri. Dan saat kita sudah bisa bersikap tegas, hidup jadi jauh lebih ringan. Tidak ada lagi beban berlebihan karena ingin menyenangkan semua orang. Tidak ada lagi rasa kecewa mendalam karena berekspektasi terlalu tinggi pada orang lain. Kita hidup lebih tenang, lebih sederhana, dan lebih kuat. Jangan takut berubah. Jangan takut dianggap berbeda hanya karena kamu tidak lagi mau selalu tersedia. Orang yang benar-benar peduli padamu akan tetap ada meski kamu lebih tegas menjaga jarak. Mereka yang pergi hanya membuktikan bahwa kehadiran mereka memang tidak pernah tulus sejak awal. Ingat, luka memang menyakitkan, tapi dari luka itu, kamu bisa menemukan ketegasan. Dan ketegasan inilah yang akan melindungi hatimu, membawamu menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih damai. Banyak orang terjebak dalam lingkaran hidup yang melelahkan, hanya karena terlalu sibuk peduli pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kita sibuk memikirkan bagaimana orang lain menilai kita, sibuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, sibuk berusaha menyenangkan semua orang padahal ujungnya hanya melukai diri sendiri. Kebebasan sejati bukan datang ketika semua orang menyukai kita, melainkan ketika kita berhenti peduli pada hal-hal yang salah, saat kita bisa berkata dalam hati, pendapat orang bukan penentu siapa diriku. Disitulah kita mulai merasakan ketenangan yang nyata. Kita sering lupa bahwa standar hidup orang lain tidak harus menjadi standar hidup kita. Orang bisa berkomentar, apa saja. Mereka bisa mengkritik, meremehkan, bahkan menertawakan. Tapi pada akhirnya, hidup ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Jika kita terus peduli pada semua suara itu, kita akan kehilangan arah, kehilangan jati diri, dan hidup hanya menjadi bayangan dari ekspektasi orang lain. Sebaliknya, ketika kita fokus pada apa yang benar-benar penting, pada tujuan, nilai, dan kebahagiaan kita sendiri, barulah kita benar-benar bebas. Kebebasan sejati datang bersama keberanian. Berani mengabaikan bisikan yang tidak membangun. Berani melepaskan kebutuhan untuk selalu diakui. Berani menolak tuntutan yang hanya melelahkan tanpa memberi arti. Saat kita berhenti peduli pada hal-hal yang salah, kita tidak lagi terikat pada rasa takut ditinggalkan, tidak lagi terikat pada rasa malu karena berbeda, tidak lagi terikat pada kecemasan akan penilaian orang lain. Kita berdiri tegak sebagai diri kita sendiri apa adanya, tanpa topeng, tanpa beban. Banyak orang mencari kebebasan di luar dirinya, dengan uang, dengan status, dengan pengakuan. Padahal, kebebasan sejati bukan sesuatu yang bisa dibeli atau diberikan orang lain. Kebebasan sejati lahir dari dalam hati, ketika kita bisa memilih untuk tidak terikat pada hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Saat kita sudah tidak peduli pada hal-hal yang salah, kita bisa menyalurkan energi kita hanya untuk hal-hal yang benar. Membangun diri, menjaga orang yang tulus, mengejar mimpi, dan hidup sesuai arah yang kita yakini. Bayangkan hidup tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Bayangkan hidup tanpa rasa tertekan karena pandangan orang lain. Bayangkan hidup di mana kamu hanya fokus pada apa yang benar-benar berarti, kedamaian batinmu sendiri. Itulah kebebasan sejati. Dan jalan menuju ke sana sederhana, berhenti peduli pada hal yang salah, dan mulai peduli hanya pada hal-hal yang memberi cahaya pada hidupmu. Ketika kita berhenti peduli pada hal-hal yang tidak penting, sesuatu dalam diri kita perlahan berubah. Kita mulai menyadari bahwa kekuatan bukan datang dari seberapa banyak orang yang memuji kita, melainkan dari seberapa kokoh kita berdiri saat tidak ada yang mendukung. Di saat orang lain sibuk mengomentari, menilai, bahkan meremehkan, kita memilih diam dan tetap berjalan. Diam bukan tanda lemah, melainkan tanda bahwa kita tidak lagi ingin menghabiskan energi untuk hal yang sia-sia. Disitulah kekuatan sejati tumbuh, dalam ketenangan, dalam kemampuan mengendalikan diri, dalam keberanian untuk tetap teguh meski dunia di luar berisik. Menjadi versi diri yang lebih kuat dan tenang bukan berarti kita berhenti peduli sama sekali. Kita tetap peduli, tapi hanya pada hal-hal yang benar-benar layak. Kita belajar memilah siapa yang pantas mendapatkan waktu kita, siapa yang berhak menerima perhatian kita, dan siapa yang hanya hadir untuk menguras energi tanpa memberi arti. Dengan batasan itu, hati kita tidak lagi mudah goyah. Kita tidak lagi terseret oleh drama, tidak lagi lelah oleh ekspektasi orang lain, dan tidak lagi hancur karena perkataan yang tidak membangun. Kita jadi lebih bijak, lebih matang, lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketenangan memberi kita kekuatan yang mungkin tidak dimengerti banyak orang. Orang yang kuat biasanya terlihat sederhana, tidak banyak bicara, dan tidak sibuk membuktikan apapun. Tapi justru di balik kesederhanaan itulah ada kebijaksanaan yang dalam. Saat kita bisa tenang dalam menghadapi hinaan, saat kita bisa tersenyum dalam menghadapi penolakan, dan saat kita tetap berjalan meski tidak dipuji, itulah tanda kita sudah menjadi versi diri yang lebih kuat. Dunia mungkin tidak memberi pengakuan, tapi hati kita tahu. Kita sudah jauh lebih dewasa dibandingkan diri kita yang dulu. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan harus ditunjukkan dengan amarah, dengan balasan, dengan pembuktian. Padahal, kekuatan terbesar justru ada pada orang yang bisa menahan diri, yang bisa tetap tegak tanpa perlu mengumumkan, yang bisa memilih untuk tidak terseret pada hal-hal kecil. Itulah kekuatan yang lahir dari ketenangan, kekuatan yang tidak mudah runtuh, kekuatan yang membuat kita bisa menghadapi badai hidup tanpa kehilangan arah. Dan pada akhirnya, ketika kita berhasil menjadi versi diri yang lebih kuat dan tenang, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi menanggung beban dari hal-hal yang seharusnya tidak penting. Kita berjalan dengan langkah yang mantap, fokus pada tujuan, tanpa terbebani oleh pandangan orang lain. Ketenangan ini menjadi pondasi untuk segala hal. Hubungan, pekerjaan, impian, bahkan cara kita menjalani setiap hari. Inilah kebebasan batin yang sejati saat kita bisa menjadi diri kita sendiri. Dengan tenang, dengan kuat, tanpa perlu lagi mencari validasi dari siapapun. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat jika terus dihabiskan untuk peduli pada hal yang salah. Terlalu banyak orang yang membuang waktunya hanya demi terlihat baik di mata orang lain, hanya demi mendapatkan pengakuan yang tidak pernah cukup, hanya demi menjaga hubungan yang sebenarnya tidak sehat. Tapi sekarang, setelah kita belajar dari luka, setelah kita sadar bahwa tidak semua orang layak mendapatkan energi kita, saatnya kita melangkah lebih bijak, hidup untuk diri sendiri. Bukan dalam arti egois, melainkan dalam arti menjaga apa yang benar-benar penting, kebahagiaan, kedamaian, dan keteguhan hati. Hidup untuk diri sendiri berarti berhenti membiarkan orang lain mendikte apa yang harus kita rasakan, apa yang harus kita lakukan, dan siapa yang harus kita jadi. Kita tidak lagi terseret oleh omongan, tidak lagi kehilangan arah karena penilaian, dan tidak lagi terluka oleh harapan yang tak pernah dipenuhi. Kita hanya fokus pada apa yang membuat hidup kita lebih bernilai, lebih tenang, dan lebih bermakna. Saat kita bisa menutup telinga dari kebisingan yang tidak perlu, dunia terasa lebih sunyi. Tapi justru dalam kesunyian itulah kita menemukan jawaban yang sesungguhnya. Siapa kita, apa yang kita mau, dan jalan mana yang harus kita pilih. Jangan salah paham. Hidup untuk diri sendiri bukan berarti berhenti peduli sama sekali. Kita tetap peduli, tapi secukupnya. Kita tetap memberi, tapi hanya kepada yang pantas. Kita tetap hadir, tapi tidak lagi mengorbankan diri hanya demi menyenangkan orang lain. Dengan begitu, kita tetap bisa menjadi manusia yang baik tanpa kehilangan arah. Tetap bisa berbagi tanpa kehilangan diri. Tetap bisa mencintai tanpa harus hancur karena cinta yang salah. Dan jika hari ini kamu merasa lelah karena terus peduli pada hal-hal yang tidak pernah menghargai balik, ini saatnya berhenti. Berhenti peduli pada hal yang salah dan mulai peduli pada dirimu sendiri. Berhenti mencari validasi dari luar dan mulai menemukan ketenangan dari dalam. Berhenti menunggu orang lain memahami dan mulai menerima dirimu apa adanya. Karena pada akhirnya, hanya kamu yang bisa menjaga hatimu. Hanya kamu yang bisa menentukan arahmu. Hanya kamu yang bisa memberi arti pada hidupmu sendiri. Ingat, tidak semua orang layak mendapatkan bagian dari hidupmu. Tidak semua orang pantas mengetahui setiap ceritamu. Dan tidak semua orang benar-benar peduli meski terlihat seakan peduli. Jadi, jangan habiskan waktu mengejar yang tidak berarti. Fokuslah pada langkahmu, pada pertumbuhanmu, pada kedamaian yang kamu bangun sedikit demi sedikit. Karena disitulah kekuatanmu, disitulah kebebasanmu, disitulah arti hidup yang sebenarnya. Jika kamu merasa tersentuh oleh pesan ini, jangan biarkan berhenti hanya di sini. Bagikan video ini kepada mereka yang kamu sayangi, agar mereka juga belajar untuk tidak lagi menghabiskan hidup hanya demi orang lain. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu, supaya kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya yang bisa jadi pengingat di perjalanan hidupmu. Mari kita tumbuh bersama, menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijak, karena hidup terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk hal yang tidak penting. Saatnya hidup untuk dirimu sendiri. Mulailah sekarang.